قائلا يا حنان الله حنان يا منان يا قدير ما الإحسان بحر جودك مليان جد لنا آن بالنبي الأمي وخديجه أمي والبدو للختم سيدة النسوان يا حنان مليان جد لنا بالغفران عن الفقير المخضر قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قدير بحر جودك مليان والصلاة الدائم على النبي ابن هشيم عد من هو قائم بالعباد ده سهرا يا حنان يا قديم ما الإحسان بحر جودك مليان جد لنا Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. الضحى إرينا ضياؤه وفي الحشر ظل المر سنين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل Media dakwah menjalin ukhuwah Radio Al-Hidayah. Maulai salih wa salim daiban abada ala habibika khairil khalki kualibi. Maulai salih wa salim daiban abada على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يصالي عسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يصالي عسل دائما أبدا Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duri Azhari, jauh-jauh datang dari Semarang, wabil khusus untuk mengucapkan selamat kepada Radio Al-Hidayah. Dengan iringan doa, hidup itu memang susah. Hidup itu memang susah. Akan jadi mudah kalau suka beribadah. Orang suka beribadah kalau kuat di dalam akidah. Untuk mendapat akidah harus mendapatkan hidayah. Maka pancarkanlah langsung radio Anda dari Al-Hidayah. Mudah-mudahan membawa berkah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media Wah Menjalin Aku. Baik sahabat Al-Hidayah FM semuanya, dimanapun berada, sesaat lagi kita akan menyimak satu kajian Majelis Ar-Raudhah dari kediaman beliau Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo. Sesaat lagi acara kajian di malam hari kali ini akan dimulai, jadi jangan kemana-mana untuk sahabat Al-Hidayah FM dimanapun berada. Semoga kajian di malam hari kali ini bermanfaat bagi sahabat Al-Hidayah semuanya dan tentunya dapat menambah ilmu dan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja sahabat Arif dan segenap guru Al-Hidayah yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan menikmati. Tetap stay tune di 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Tujuh koma enam Radio Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Ya Taha Kamilun. Oh, udara dari Jalan Raya Solo Baru, nomor 38 Solo, 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Bagus atau tidak? Bagus. Coba dicek anu, dicek pakai Mas Agus, tolong dicek di www.arroto.info. Suaranya distorsi atau tidak? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin di Majlis Ar-Raudhah, para pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai majlis ini dengan tawassul suratul Fatihah. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir yang biasa kita baca, dan insyaallah kita akan lanjutkan membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام أبي يزيد البسطامي وسيدنا الإمام معروف الكرخي وسيدنا الإمام بشير الحافي وسيدنا الإمام حسن البصري وسيدنا الإمام جنات البغدادي. ثم إلى وسيدنا الإمام شيخ بمدين المغربي وسيدي شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بيانسان الشاذلي. ثم إلى سيدي أبي العباس المرسي. ثم إلى سيدي سيد علي البدوي ثم أحمد البدوي ثم أحمد الرفاعي. ثم إلى أرواح سيدي شيخ بهاودين أنكسبندي. ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية. ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب أبو بكر السكران والحبيب علي بكر السكران والحبيب عبد الله بن بكر العيدروس والحبيب أبو بكر عبد الله العيدروس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرشه وجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن وعطاف والشيخ علي بن عبد الله باراس وسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. ثم إلى سيدي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب على تاسع أصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ومشايخهم وتلامذتهم. ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي وأبو علي بن حسين الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه سيدنا بقاتل محمد محمد ولا خيرهم من تعلق به. ثم إلى أرواح جميع أولاد حبنا علي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علي والأبا خليجة وأصولهم وفرائهم. ثم إلى سيدي والشيخ وقدوتي إلى الله حبيبي محمد أنيس بن علوي بن علي الحبشي ولوالديه بهوريجة بنت علي القدري وزوجتها بشفاء بنت طه بن عبد الصباح ولوالديها. ثم إلى روح ابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده وزن عرفان. ثم إلى روح جدي أحمد عبد الرحمن أدرس جدي عبد الرحمن بن سنة أدرس جدي علي بن محمد الهبشي. ثم إلى روح الحبيب علي بكر سقاف الحبيب محمد أنجمي طه بن عبد السقاف الحبيب أحمد حسن السني. ثم إلى روح خجرتي وجي جد الزاهد طلحة وخالي حسين وخالي علوي وخالي علوي وعمي عجرس وعمي زين. ثم إلى أرواح جميع أولياء هذه البلدة وصليها ومن دفن في تربة كباس من عوات المسلمين وتربة وبرد بقنا وتربة المعلى والبقيع والزنبل والفرات والأقدر وجميع تراب البشر. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأبواتكم ومن كان السابق حاضرا معنا في هذا المجلس وفي هذا المجلس ومن كان أوصانا بدعاء من أحسن إلينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ببركاتهم أجمعين. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dengan berkat mereka yang telah saya sebutkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita. Semoga Allah memanjangkan usia kita dalam kebaikan. Semoga Allah memberkati kehidupan kita, memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, membukakan pintu ilmu para walinya kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan majlis ini bersambung dengan majlis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersambung dengan majlisnya para sahabatul kira, bersambung dengan majlisnya ahli bait Rasulullah, azwaj Rasulullah, bersambung dengan majlisnya sadatina sufiyah wa sadatina alawin al auliya wa salihin. Semoga Allah menjadikan semua yang datang di tempat ini, yang menghadiri tempat ini, yang mendengarkan acara ini, yang melihat acara ini, yang membantu majelis ini, yang cinta dengan tempat dan majelis ini, semoga Allah Ta'ala menjadikan semuanya, yang belajar maupun yang mengajar, yang mendengarkan maupun yang berbicara, oleh Allah yang melihat, oleh Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang dicintai oleh para awliya wa salihin, yang dicintai oleh para adkiya wa sulaha, dan semoga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan semoga Allah Ta'ala melapangkan hati kita, menyinari hati kita, menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita tenteram, dan semoga hajat yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti majlis ini dimanapun mereka berada diwujudkan oleh Allah Ta'ala, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan kemudahan, oleh Allah Ta'ala diberikan apa yang diinginkan, ma'lutuful afiyah wassahala wal jamala, diberikan rezeki yang barakah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, yang mencintai kita, yang kita sayangi, oleh Allah Ta'ala dilindungi dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat, dijadikan kita dan seluruh orang yang kita cintai orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang mencintai sholat, orang-orang yang mencintai ibadah, orang-orang yang dicintai oleh ibadah, orang-orang mencintai Al-Quran, orang-orang yang dicintai oleh Al-Quran, dan semoga kita oleh Allah dimudahkan langkah kaki kita menuju majlis-majlis yang seperti ini, dimudahkan langkah kaki kita untuk taat kepadanya, dijadikan kita ini di akhir-akhir tahun ini, hari-hari di akhir tahun ini, jadikan hari ini yang menjadikan diampuni dosa-dosa kita semua oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kita kelak akhir usia yang indah, akhir usia yang baik, setelah kita berusia panjang dalam segala kebaikan, dalam segala kenikmatan, dalam segala ketaatan, dalam segala ketenteraman, dalam segala keridhaan, dalam segala kekayaan, di akhir usia kita dengan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihatin jami'atin nafi'ah wa ala man wa sayyidi wa habibi Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi bin mithli da'wat wal munasabat wa ala mahbubi ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

ya dar, ya nafi', ya nur, ya hadi, ya badi', ya baqi, ya waris, ya rasyid, ya sabur. Ij'alni Allahumma wa man ahatat bihi shafaqatu qalbi min a'zami 'ibadika nasiban fi kulli khairin taqsimuhu al-laila wa nurin tahdi bih wa rahmatin tanshuruha wa rizqin tabsutuh wa dhurrin takshifuh wa bala'in tarfa'uh wa fitnatin tasrifuha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtabtu bidarbillah tuluhu ma syaa'allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim binastadarat kama istadaratil malaa'ikatu bi madinatir rasul bila khandakin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'is syurur tatarrasna billah tatarrasna billah tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi 'arsyillah ila qa'i ardillah sana'atuhu la tanqati' بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني وأراد هذا المجلس بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو وسواس فارددهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bersama-sama berzikir membuka majelis ini. InsyaAllah hati kita disinari oleh sinar zikir tersebut, sehingga kita dapat memperoleh limpahan ilmu dari Allah Ta'ala. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan hadis yang ke-9. Enggak rampung-rampung ini. Karena angka 9 itu angka yang keramat ya. Angka keramat itu maksudnya angka apa? Yang memiliki kemuliaan. Ya, memiliki kemuliaan. Jadi kita enggak mengenal angka celaka. Tidak ada angka celaka, tapi ada angka-angka yang dia itu memiliki kemuliaan, seperti angka 7. Ya kan? Juga diantaranya angka 9. Kalau kita lihat, ini kalau mau dijabarkan angka 9 ini panjang nanti ceritanya. Ya. Bukan malam ini, insya Allah lain waktu saya jabarkan. Diingatkan ya. Ya. Hadits yang ke-9. Sampai jumlah wali yang terkenal di Pulau Jawa ini berapa? Wali songo. Kenapa enggak wali 10 ya? Kalau di Bali wali 7. Ya, kalau di Bali wali 7. Yang diambil juga angka 7 atau angka 9. Di hadits yang ke-9 ini Rasulullah SAW bersabda. Sekarang kita baru masuk hadisnya, kemarin baru perawinya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dalam istilah ilmu hadis, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebut muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tidak mungkin palsu. Ya, tidak mungkin palsu. Dalam hadis ini Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda." Satu hal yang perlu kita ketahui, metode penyampaian hadis itu dulu ya, dan sampai sekarang kalau pakarnya, hadis itu disampaikan dari orang ke orang. Dari orang ke orang. Bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ini kita dengar hadis langsung baca buku, kan seperti itu. Beli buku Sahih Bukhari diambil dibaca. Beli buku Sahih Muslim diambil langsung dibaca. Tanpa belajar dari seorang guru. Kira-kira saya mau nanya, ketika membaca bahasa Arabnya dan memahaminya, atau sekarang banyak yang membaca terjemahannya dan berusaha memahaminya, tanpa belajar dari guru yang mendengarkan hadis ini, atau punya riwayat runtutan buku ini sampai ke penulisnya, kira-kira benernya sama salahnya banyak mana? Ini loh yang sekarang mulai dihilangkan. Ya, sekarang mulai dihilangkan. Cukup beli terjemahan nih, Sahih Bukhari udah ada hadisnya ini, Sahih Muslim udah ada hadisnya ini. Orang disuruh megang hadis tapi tidak suruh kembali kepada ulama. Hasilnya hadis tersebut diolah menurut kepala masing-masing atau kepala sekelompok orang yang mengatakan kembalilah pada Al-Qur'an dan hadis, tapi tidak mengajak kita kembali kepada para ulama. Sedangkan dulu begitu, saya mendengar dari Rasulullah SAW disampaikan kepada yang lain. Yang lain berkata, saya mendengar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW berkata demikian. Saya mendengar Fulan berkata bahwa saya Fulan mendengar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata demikian. Terus turun temurun tuh hadis sampai kepada kita di zaman ini. Riwayatnya seperti itu. Sehingga setiap kata, setiap huruf itu diterjemahkan persis seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini udah mulai dihilangkan. Disuruh kita cuman pegang buku, tapi tidak mau belajar pada orang yang sudah belajar buku itu kepada orang sebelumnya. Di mana orang sebelumnya belajar buku itu kepada orang sebelumnya. Di mana orang sebelumnya belajar buku itu pada orang sebelumnya sampai kepada yang mengumpulkan hadis tersebut, Imam Bukhari misalnya atau Imam Muslim. Kalau alhamdulillah saya punya sanad Bukhari. Jadi dapat dulu. Jadi almarhum Habib Anis itu beliau ijazahkan kepada semua yang ikut apa namanya semaan Bukhari itu. Dari ayah beliau Al-Habib Alwi, Habib Alwi dari ayahnya lagi yaitu Al-Habib Ali, Habib Ali dari ayahnya lagi yaitu Al-Habib Muhammad bin Uzair Al-Habsi yang merupakan mufti Mekah. Jadi ada tuh sanad keilmuannya. Enggak asal baca terjemahan. Makanya kita hati-hati, jangan gampang percaya kepada orang yang pegang ini loh hadisnya. Meskipun hadisnya ini belum tentu maksudnya itu. Paham? Contoh, boleh saya ngasih contoh? Ada orang ngomong gini, "Dah, sholat kamu gak diterima sama Allah." "Loh kok bisa, kenapa?" "Loh kamu sholat di rumah, kamu tonggonya masjid. Kamu sholat di rumah padahal kamu tonggonya masjid. Loh kok bisa gak diterima, kenapa?" Lah ini hadisnya, "La sholata li jaril masjid illa fil masjid." Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Berarti tetangga masjid kalau sholatnya gak di masjid, berarti dia tidak sholat. Padahal tetangga dalam syariat itu definisinya adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Itu artinya satu apa itu? Satu RW lebih kan ya? Kurang lebih satu RW. Jadi dalam wilayah satu RW, kalau sholatnya tidak di masjid berarti tidak sholat. Haditsnya ini, haditsnya betul, cuman maknanya apa betul seperti itu? Tidak. Maknanya tidak seperti itu. Tanya sama ulama, haditsnya ini maksudnya apa? Tanya sama ulama. Ulama berkata, "Lah di situ bukan artinya tidak sah, tetapi lah di situ artinya la sholata kamilah. Tidak sempurna sholatnya seseorang. Artinya pahalanya itu tidak bisa maksimal. Walaupun berjamaah kalau di rumah sedangkan dia tetangga masjid, pahalanya tidak bisa maksimal." Beda atau sama dengan kata-kata yang pertama tadi? Beda kan? Makanya kita hati-hati, jangan gampang percaya kalau ada orang ngomong ini loh hadisnya. Tapi justru percayalah kalau ada orang berkata Imam Nawawi berkata seperti ini, Imam Syafi'i berkata seperti ini, Imam Ghazali berkata seperti ini. Kenapa? Ucapan mereka merupakan hasil mereka mengolah hadis. Hadis itu diolah, direnungkan maksudnya apa, kemudian ada pemahaman saya dengan makna yang satu ini. Dari hadis ini membuktikan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Sangat cinta kepada umatnya. Di mana umatnya sedang diseksa, beliau tidak segera meninggalkan mereka, justru berhenti, beliau hentikan kegiatannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti di situ memikirkan gimana caranya yang diseksa ini dihentikan seksanya. Padahal semasa hidupnya melanggar ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Bukannya Rasul mengatakan wis rasakno, silakan kamu rasakan siksa kubur ya. Kamu sekarang udah meninggal, saya enggak bisa bantu. Saya enggak bisa berbuat apa-apa. Silakan rasakan. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Apakah Rasul berkata seperti itu? Tidak. Tapi Rasul justru berhenti dan menolong agar mereka semua selamat. Ini menunjukkan betapa cintanya Rasul kepada umatnya yang nyata-nyata semasa hidup melanggar ajaran beliau. Kalau kepada yang melanggar seperti itu, kira-kira kalau pada yang taat seperti apa? Akan semakin mencintai, ini satu. Kemudian yang kedua, dari sini juga bisa dipetik pelajaran. Kalau Rasulullah SAW itu mengetahui yang gaib. Sering kan orang mengatakan Rasul gak ngerti yang gaib. Yang tahu yang gaib cuman Allah. Tidak ada satu makhluk pun ngerti yang gaib. Yang ngerti yang gaib cuman Allah. Hanya saja ada orang-orang yang diberitahu oleh Allah tentang yang gaib. Secara nisbat kita katakan Rasul tahu yang gaib, bukan mutlak tahu yang gaib, tetapi dengan pemberitahuan dari Allah. Itu enggak usah disebut, semua orang juga paham. Kalau dibilang Rasul tahu yang gaib, itu ya pasti semua diberitahu oleh Allah. Malaikat Jibril tahu yang gaib juga diberitahu oleh Allah. Kalau enggak diberitahu oleh Allah, tidak ada yang tahu. Jangankan yang gaib, yang di depan mata saya tidak akan bisa tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Saya tidak akan bisa melihat kalau tidak dibuat melihat oleh Allah. Semua itu karena kehendak dan kekuatan dari Allah. Tapi dari hadis ini membuktikan Rasul termasuk manusia-manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah mengetahui yang gaib. Bagaimana beliau tidak mengetahui yang gaib? Dua kubur sedang diseksa beliau tahu. Gitu kan? Dua kubur sedang diseksa beliau tahu. Yang lebih hebat dari itu, kalau cuman bentuk seksanya kelihatan, ini gaib yang biasa. Gaib yang lebih dari itu apa? Kalau seksanya kelihatan berarti sekarang atau dulu? Sekarang kan lagi dilihat. Gaib itu ada tiga macam. Mengetahui yang lampau, mengetahui yang akan datang, mengetahui yang sekarang. Di sini Rasulullah SAW mengetahui yang sekarang, dan lebih hebat lagi beliau mengetahui yang dulu. Dulu ini hidupnya soalnya suka mengadu domba. Rasul tahu riwayatnya satu persatu. Ini dulu hidupnya ini kalau buang air kecil enggak bersih, makanya kena begitu. Ngerti Rasulullah SAW. Coba Anda ketika baca hadis ini sampai enggak mikirnya ke situ. Enggak tekan ke sana kan? Pemahaman kita enggak nyampe mikir sejauh ini kan? Dari mana kita bisa mikir sejauh ini? Karena dijelaskan oleh para ulama. Makanya kita itu disuruh belajar kepada ulama, bukan buku. Paham maksud saya? Monggo diunjuk. Ya, sambil diminum. Mohon maaf, gelasnya beda sendiri. Jatahnya ngomong banyak soalnya. Alhamdulillah. Ya. Jadi tidak mungkin kita bisa paham satu hadis sesuai dengan apa yang dimaksud Rasulullah SAW kecuali kalau belajar dari ulama. Tidak mungkin bisa. Harus lewat ulama. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ya tidak mungkin kita bisa ngambil warisannya Nabi, yang mana Nabi itu mewariskan ilmu, dan hadis ini merupakan sumber ilmu. Tidak mungkin bisa kita ambil kecuali lewat para ulama. Bukan buku. Masih ingat waktu kita di SD ada pramuka. Ingat pramuka? Ya, dari telinga ke telinga. Coba suruh ngomong petis jengkol loncat-loncat. Gitu kan ya? Petis jengkol loncat, aneh juga gitu kan ya? Petis jengkol loncat-loncat sini. Petis jengkol loncat-loncat. Yang kedua sudah petis jengkol loncat-loncat. Yang ketiga petis jengkol loncat-luncut. Ya, di belakang nanti udah lain lagi, ujung sendiri bisa berbeda. Karena itu mendengar cepat ya, mendengar cepat, tidak duduk lama dan lain sebagainya. Nah ini sekarang baca satu buku kemudian dipikir dewe-dewe, kira-kira antara satu dengan yang lain pemahamannya sama atau beda? Beda. Pemahamannya berbeda. Contoh diajari membuat teh. Ambil teh, gula, siapkan air yang mendidih. Letakkan teh, kemudian gula, kemudian air yang mendidih. Coba ketika mendengar seperti ini, ada orang yang tidak meletakkan teh dulu, tapi gulanya diletakkan, tehnya diletakkan, baru air yang mendidih. Ada lagi yang prakteknya kemudian air mendidih dulu, tehnya baru dimasukkan, baru gulanya. Ya hasilnya lain. Jadi cara buat teh itu kalau kita salah sedikit saja rasanya berbeda. Dan ketika dapat keterangan, yang ngamalkan juga akhirnya beda. Karena apa? Karena memahaminya berbeda. Nah itulah pentingnya ulama, biar pemahaman kita tidak sampai keliru. Ya, gak sampai keliru. Nah saya lanjutkan sekarang kepada hadisnya. Itu nanti kalau dijabarkan lagi ya, entek waktunya. Ya waktunya habis. Kenapa saya tekankan di sini? Agar para pendengar dimanapun Anda berada dan hadirin yang di sini tidak ikut-ikutan orang yang sekedar ini loh hadisnya. Ya, terus merasa bingung, ditunjukkan hadisnya ini terus bingung. Oh ya benar ya, ada hadisnya begini yang melarang-melarang. Padahal ini sudah kita jalankan sekian lama, diajarkan ulama sekian lama. Berarti ulama era benar. Masa ulama karo hadis menang ulama ra mesti? Mesti sing bener hadisnya kudu ulamae. Akhirnya kan begitu ya. Sampai hadis ini digunakan untuk mengalahkan jumhur ulama, kan luar biasa. Ini kenapa? Bukan hadisnya yang salah, yang memahami hadis. Dan terkadang hadis yang satu ini dipegang, hadis yang lain ditinggalkan. Padahal hadis itu saling menguatkan dan saling menjelaskan. Lanjutkan. Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kalian, maka tinggalkan, jauhi. Yang aku larang, tinggalkan, jauhi. Ini saja pemahaman yang seperti ini. Ketika mendengar seperti ini, orang yang mendengar itu pemahamannya berbeda-beda. Apa yang aku larang, tinggalkan. Ini hukumnya apa berarti? Wajib meninggalkan yang dilarang. Betul? Wajib meninggalkan yang dilarang. Sekarang yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu apa semuanya wajib ditinggalkan? Nah, saya nanya, yang dilarang Rasulullah SAW, apakah semuanya wajib ditinggalkan sambil minum sambil direnungkan? Ayo, PR dari saya, direnungkan dulu. Yang di rumah juga direnungkan. Yang dilarang Rasulullah SAW, apakah semuanya wajib ditinggalkan? Wajib ditinggalkan. Apakah semuanya wajib ditinggalkan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Coba. Kok diem semua? Mikir. Hah? Gimana kira-kira? Lihat, wajib ditinggalkan enggak semuanya? Hah? Enggak tahu. Tidak semuanya wajib ditinggalkan. Ada yang wajib ditinggalkan, ada yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Karena larangan dari Rasulullah SAW itu tidak semuanya artinya haram. Ada larangan yang haram, ada larangan yang sifatnya itu makruh, artinya sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Tapi kalau belum bisa ninggalkan, ya enggak dosa. Paham? Tapi ada larangan yang wajib ditinggalkan. Itu arti larangan. Tidak semuanya haram. Ada yang haram, ada yang makruh. Tapi orang zaman sekarang seringkali mengutip ayat Al-Quran, seringkali mengutip hadis Rasul, yang di situ larangan dianggapnya semua haram. Ayo, betul atau betul? Ya kan? Seringkali kalau ada larangan diartikan semuanya haram. Padahal tidak semua larangan Rasul itu haram. Ya betul atau betul? Ya mesti betul. Karena memang arti larangan itu ada dua. Ada larangan yang haram, ada larangan yang makruh. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tum minhum mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukan dari perintah itu sesuai kemampuanmu. Ya sesuai kemampuanmu. Yang diperintahkan Rasul juga tidak semuanya wajib. Ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah, alias cuman anjuran. Bukan wajib, karena kalau wajib sampai kita tidak menjalankan, kita berdosa. Contoh, di Al-Quran juga begitu. Perintah itu ada artinya wajib, ada perintah artinya anjuran. Contohnya apa? Kulu wasrobu. Perintah itu amar. Kulu wasrobu. Makanlah dan minumlah. Kalau perintah ini artinya wajib, siapa yang makan gak minum berarti dosa. Betul gak? Makanlah dan minumlah. Wala tusrifu. Jangan kalian melampaui batas. Saya tanya, orang yang makan 4 piring dosa gak? Kekenyangan, tapi dosa enggak dia? Kalau itu halal dia enggak dosa, cuman jelek gitu kan. Cuman jelek. Israfnya di situ israf sampai bukan haram dia kalau 4 piring gitu, enggak haram. Jadi ada larangan itu larangan makruh, ada larangan haram. Ada perintah itu perintah wajib, ada perintah itu perintah sunnah. Ini harus dipahami. Jadi nanti kalau dengar hadis ada orang ngomong, "Nih loh dilarang sama Rasul," tanya, "Larangannya apa dulu?" Ya, jangan kemudian ditelan semua. Ini loh perintah Rasul, perintahnya apa dulu? Ya. Misal apa namanya? Ya, ini kok dibahas lagi panjang lagi. Ini saya pengen cepat rampung ini. Hadis yang ke-9 udah kelamaan soalnya ya. Nanti akan ketemu di bab yang lain. Saya lanjutkan pada fase yang berikutnya. Dari hadis ini ada satu pelajaran yang penting. Ya. Rasulullah SAW itu kalau menjelaskan larangan, ya, menjelaskan larangan, Rasul itu menjelaskannya yang pokok-pokok. Kalau haram itu udah dijelaskan, nih haram, ini haram, ini haram, dijelaskan. Ya, tapi kalau larangan yang makruh-makruh itu ya, tidak dijelaskan detail. Seperti Nabi Adam ketika di surga. Yang boleh silahkan makan semuanya. Ya kan? Sama Allah tidak didetailkan yang boleh. Tapi begitu yang haram disebutkan detail. Jangan yang satu ini. Jangan dekati yang satu ini. Di sini ada satu kaidah di dalam Islam yang penting untuk kita ketahui. Ini yang sering dipakai sama orang-orang yang rada aneh-aneh itu ya. Ya, ada satu kaidah itu. Ya. Tidak semua ya, tidak semua yang tidak ada di zaman Rasul itu tidak boleh. Paham? Ya kan? Tidak semua yang tidak ada di zaman Rasul itu tidak boleh. Seringkali beralasan begini, kalau boleh, alasan begini, kalau boleh pasti Rasul sudah mengajarkan. Betul? Contoh. Contoh ya. Tahlilan zaman Rasul ada enggak? Enggak ada kan? Yasinan dalam arti kumpul, mari kita buat majelis yasinan gitu ya. Ada enggak? Enggak ada. Zaman Rasul enggak ada kan? Nah, terus dikatakan di zaman Rasul tidak ada. Kalau ini penting, ini baik, pasti Rasul sudah mencontohkan. Katanya. Pasti Rasul sudah mencontohkan. Loh, Rasul aja tidak mencontohkan, kok ulama berani ngarang-ngarang nekat nih ulamanya. Gitu kan? Ada orang yang suka ngomong seperti itu kan? Kita balik sekarang. Kita balik sekarang. Rasul pernah enggak melarang umat Islam kumpul yasinan? Rasul pernah enggak melarang umat Islam kumpul tahlilan? Rasul pernah enggak melarang umatnya itu untuk ya berkreativitas amal soleh? Enggak. Tidak ada larangan serupa kan? Ada hadis anjuran man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat kreativitas amal yang baik, dia dapat pahalanya dan amal yang orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Nah, kalau Rasul saja tidak melarang, loh kok orang zaman sekarang berani ngelarang-ngelarang? Paham maksudnya enggak? Kalau ada orang cuma pakai akal-akalan ya, oh, Rasul aja enggak ngajarkan kok berani buat. Saya balik sekarang, Rasul enggak ngelarang, kamu kok berani ngelarang-ngelarang? Apapun. Rasul enggak melarang kok. Dilarang enggak? Enggak. Bahkan Rasul orang yang mau duduk silahkan baca selawat, baca zikir kepada Allah. Yang duduk aja diperintahkan baca berzikir dan berselawat. Nah, kalau kita kumpulkan orang untuk duduk-duduk zikir selawat kan sesuai. Ini kan sesuai dengan perintahnya Rasulullah SAW. Nah, ini kok ada orang yang melarang lah? Melarang kan aneh. Paham maksud saya? Enggak? Nah, ada satu kaidah yang penting itu. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang boleh jelas, yang tidak boleh jelas. Jadi yang wajib itu pasti dijelaskan, yang haram pasti dijelaskan. Bisa dipahami? Ya. Kalau semua yang boleh harus dijelaskan, artinya yang sunah-sunah itu harus dijelaskan semuanya. Ini boleh, ini boleh. Oh, ini boleh, bagus. Harus dijelaskan. Saya mau nanya, kira-kira itu nanti sabda Nabi kalau dibukukan ada kertas yang bisa nampung enggak? Ada enggak? Kanjeng Nabi, saya kalau habis sholat pikiran dengan suara keras boleh atau tidak Kanjeng Nabi? Oh, boleh. Ya. Oh, boleh, boleh. Tulis, sampaikan dari saya. Kalau habis sholat, boleh zikiran dengan suara keras. Kalau zikirnya saya mau baca 1000 kali, boleh enggak? Oh, boleh, boleh. Tulis. Mau baca 1000 kali, Bu? Boleh. Terus kalau saya zikirnya misalnya itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, campur dengan astagfirullah, dicampur sholawat, campur kemudian zikir macam-macam, boleh enggak? Oh, boleh, boleh. Tulis, boleh begini. Kira-kira kalau semua yang boleh ditulis, itu kira-kira cukup enggak? Mudeng enggak maksud saya? Paham? Karena Rasulullah SAW itu sangat cerdas. Rasulullah itu sangat cerdas. Maka Rasul cukup ngasih satu hadis. Cukup ngasih satu hadis. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat contoh yang baik, contoh yang baik. Sanna sunatan, membuat sebuah sunnah yang baik, diamalkan oleh orang lain, dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sampai hari kiamat. Contoh yang baik. Sebaliknya, buat contoh yang buruk juga seperti itu. Artinya, kita boleh menjalankan sesuatu yang baik tanpa ada aturan khusus dari Nabi Muhammad SAW, dengan satu catatan, sesuatu yang baik itu tidak melanggar kaidah halal dan kaidah haram. Contoh, saya mau nanya, sedekah baik atau buruk? Baik kan? Sedekah malam-malam baik atau buruk? Baik. Sedekah siang-siang baik atau buruk? Baik. Sedekah setengah siang baik atau buruk? Baik. Tapi kalau yang digunakan sedekah ngerampok bank dulu baik atau buruk? Kan buruk, haram, dosa, enggak boleh. Padahal itu sedekah, tapi karena dia melanggar kaidah halal dan kaidah haram, jadinya buruk. Aturannya cuma itu. Saya mau nanya, makan sate baik atau buruk? Baik-baik aja makan sate kan, boleh kan? Ya. Makan gulai boleh enggak? Boleh. Tapi kalau kambingnya nyuri punya tetangga gimana kira-kira? Enggak boleh kan? Enggak bolehnya karena apa? Karena mencuri punya tetangga. Jadi kaidah yang membatasi itu cuma aturan halal dan haram. Saya mau nanya, zikir di kuburan boleh enggak? Sebentar, jangan ngomong boleh dulu. Yang membatasi aturan halal dan haram. Kita cek, tanya sama ulama di Al-Quran, di hadis, ada tidak aturan yang melarang orang zikiran di kuburan? Ada enggak? Cek nih sama ulama, enggak ada. Ya tidak, enggak ada. Cek anjurannya ada enggak? Oh, anjurannya ada. Misal seperti itu. Berarti ini hukumnya jadi boleh dan dianjurkan. Kalau anjurannya tidak, enggak ada. Yang khusus zikir kuburan enggak ada. Cuma dianjurkan orang itu berzikir dalam segala keadaan. Larangan tidak ada, dianjurkan zikir dalam segala keadaan. Berarti zikir dimanapun itu baik-baik saja. Kecuali di tempat yang di situ tidak dianjurkan untuk berzikir. Kan begitu. Saya mau nanya, baca Al-Quran di kuburan, boleh enggak? Boleh. Kok bisa? Cari dulu, ada larangannya enggak? Enggak ada. Kalau larangannya tidak ada, berarti ini boleh. Jadi sunnah atau tidak sunnah, lihat anjurannya ada atau tidak. Sahabat mencontohkan, membaca beberapa bagian dari ayat Al-Quran di kuburan. Berarti baca ayat tertentu dalam Al-Quran di kuburan itu dianjurkan. Nah kalau baca Al-Quran semuanya di kuburan bagaimana? Diperintahkan umat Islam itu baca Al-Quran dimanapun mereka berada. Nah terus kapan tidak boleh baca Al-Quran? Cuma satu aturannya. Buat yang lagi berhalangan, nifas, junub atau haid itu yang gak boleh baca Al-Quran. Selain itu bebas, mau bacanya di depan mal boleh. Bacanya di dalam mal juga boleh. Bacanya di dalam toko juga boleh. Bacanya di pinggir jalan juga boleh. Bacanya di makam juga boleh. Jelas boleh dan jelas tidak bolehnya. Nah di sini diajarkan Rasul, apa yang aku larang tinggalkan. Apa yang aku larang tinggalkan. Karena Rasul tidak pernah melarang yang namanya yasinan. Rasul tidak pernah melarang yang namanya tahlilan. Rasul tidak pernah melarang yang namanya apalagi majelis selawatan. Maka tidak ada alasan bagi orang untuk melarang-larang umat Islam yang mayoritas ini untuk menjalankan yasinan, tahlilan, selawatan dan semisalnya. Bisa dimengerti? Ya ini saya ambil sisi yang itu ini karena kalau dijabarkan luas. Nah, kemudian juga di situ ada pengertian apa yang dilarang sama Rasul harus ditinggalkan total. Larangan minum khamr. Total enggak boleh minum khamr. Enggak ada kata-kata kalau cuma nyicipi gimana, Ustaz? Ya boleh. Oh, cuma sedikit, Ustaz. Saya enggak mabuk kok. Kalau udah katakan khamr itu haram gitu ya, berarti memang fajtanibu, tinggalkan, tidak pakai nyicipi. Bisa dipahami ya? Yang namanya mencuri itu haram, gak boleh. Gak ada kata-kata, saya kalau mencurinya cuman dikit, boleh gak? Sandal di masjid punya orang kaya, dia kan bisa beli lagi. Kalau saya jual, untung paling sedikit cukup buat makan. Boleh gak saya mencuri sandalnya orang kaya? Judulnya mencuri, tidak bu, boleh. Gak ada kemudian, oh cuman sedikit. Apalagi membunuh. Ya, membunuh boleh enggak? Enggak boleh. Ini saya akan gugurkan anak hasil zina ini. Ya, karena ini kan baru masih kecil dalam kandungan. Masih kecil dalam kan kandungan. Akan saya gugurkan biar saya tidak ketahuan kalau zina. Biar tetap nama saya baik. Tidak ada demi nama baik kemudian bunuh bayi yang ada dalam kan kandungan. Enggak ada. Kalau yang banyak haram itu harus tinggalkan secara total. Tidak boleh. Kalau kemudian, udah, Ustaz minum khamarnya, kalau dua gendul saya tinggalkan. Tapi kalau cuma satu seloki ya. Seloki saya masih gitu ya. Itu tetap haram gitu. Hukumnya sama. Haramnya kul, haramnya semua. Haram minum khamar. Tidak ada aturan haram minum khamar kalau banyak. Boleh kalau sedikit, tidak ada. Bisa dimengerti? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang halal sebaliknya, perintah wajib itu boleh dilakukan semampunya. Contoh, sholat lima waktu wajib nggak? Wajib, ya kan? Nah, wajibnya dalam keadaan duduk atau berdiri? Berdiri kan? Tidak ada kewajiban sholat duduk, kewajiban sholat berdiri. Tapi kalau enggak mampu berdiri boleh duduk. Enggak mampu duduk boleh berbaring di sisi kanan. Enggak mampu berbaring sisi kanan boleh terlentang. Enggak mampu terlentang ya enggak gerak dengan anggukan. Enggak mampu anggukan cukup di batin. Enggak mampu di batin silakan disolatkan. Kan begitu aturannya. Artinya ini sudah almarhum berarti kan. Batin aja sudah enggak bisa. Artinya dia sudah selesai hidupnya. Nah ini ternyata sholat juga semampunya. Puasa sakit, ya. Ya dia sakit karena sakit tidak mampu puasa. Ya nanti tinggal qadha di saat dia mampu. Tapi kalau yang namanya haram, ya yang namanya haram tidak ada alasan buat haram ini cuman sedikit. Saya sakau. Kalau tidak nyicipi, akan sakau saya. Jadi saya harus nyicipi tadi itu. Mau sakau, mau enggak sakau, itu tetap hukumnya haram. Nah kapan yang haram itu hukumnya menjadi diizinkan untuk seseorang? Diizinkan, bukan jadi halal ya, jangan salah. Diizinkan. Bagi orang yang kelaparan hampir mati. Ya, kelaparan hampir mati. Mau makan cari sesuatu tidak ada yang dimakan kecuali babi. Tidak ada yang bisa dimakan kecuali babi. Itu diizinkan dia mencicipi sedikit babi tadi untuk menyambungnya nyawa. Kalau sampai kewareken haram. Paham enggak? Cicipi sedikit ya. Ya, pokoknya ganjel ya. Ganjel, ganjel saja. Nyata kenaan tiga piring ini haram, bukan oh saya terpaksa ini dalam keadaan terdesak, bukan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya. Ini ringkasan saja ya, ringkasan dari masalah yang halal dan masalah yang haram, perintah wajib dan apa perintah meninggalkan yang haram. Ringkas saja. Kemudian fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, dan sungguhnya yang sering membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka itu terlampau banyak tanya sama nabinya dan menyalahi aturan para nabi mereka. Kaken takon, contohnya Bani Israel. Tanya, ya. Ini sapi. Sapinya yang bagaimana? Ya, yang warnanya seperti apa? Terus sapinya ini, tanya masa sapi tuh gitu kan ya. Ini kok enggak boleh kenapa? Kenapa kok kenapa? Dan kenapa dan kenapa? Ini yang ciri-ciri orang-orang zaman dahulu yang ngeyel sama nabinya. Nah kalau zaman sekarang ada orang yang ngeyel sama ulama model begitu, ini yang disebut Kanjeng Nabi. Karena al-ulama warasatul anbiya. Paham? Para ulama pewaris para nabi. Jadi yang menghancurkan orang zaman dahulu karena mereka banyak ngeyel sama nabinya. Maka yang menghancurkan orang zaman sekarang kalau ngeyel kepada para ulamanya. Pun dikandani ulama yasinan ojo ngeyel, ijik ngeyel. Nah ini. Paham? Pernah bahas ini dalam arti yang seperti ini? Belum. Pak dokter pernah? Belum. Belum kan? Mesti kita konotasinya langsung ke Bani Israel ke dulu kan? Enggak bahas umat kita kan? Tidak kan? Padahal ini kan Rasul enggak mau ngomongkan orang zaman dulu, ngomongkan para sahabat, jangan kalian seperti mereka. Lah untuk kita sekarang Rasul ngajak ngomong kita, jangan kalian seperti mereka. Lah bagaimana Nabi sudah enggak ada, Rasul enggak ada. Kita jangan ngayal kepada siapa? Jangan ngayal kepada pewaris para nabi, jangan ngayal kepada pewaris para rasul, yaitu para ulama. Kalau ulama sudah mengatakan caranya sholat itu begini, ojo kaken takok dalil. Paham? Udah. Kalau mau tanya dalil jadi santri, masuk pesantren, duduk pagi, siang, sore, malam, belajar, nanti diajari. Nah kalau kamu belum mau jadi santri, ojo ngeyel, pokoknya ini sholat, selesai. Contoh nih, yang menyebabkan pasien itu diusir sama dokter tuh gara-gara ngeyeli dokter. Pak dokter, ya, tolong saya diperiksa. Loh, keluhannya apa? Loh, dokternya saya atau panjenengan? Loh, saya dokternya. Tapi tolong saya diperiksa. Loh, ya dokternya saya atau panjenengan? Gitu kan katanya yang minta diperiksa ini. Lah keluhannya apa dulu baru saya periksa? Saya ini mau meriksa, tanya keluhannya apa? Nanti saya mau meriksanya di mana? Saya kan enggak tahu Bapak sakitnya di mana. Jawab. Loh, dokternya kan panjenengan atau saya? Kok pakai tanya saya harus keluhannya apa? Dokter tuh harus tahu. Kira-kira pasien itu sakitnya apa? Dokternya jawab, gue salah alamat. Salah alamat bagaimana? Yang begitu tuh bukan dokter manusia, dokter hewan. Kalau kucing itu gak ngomong, Pak dokter ngapunten saya mumet, gak ada. Kalau yang namanya manusia, ya tetap lapor sama dokternya. Pak dokter perut saya gak enak, ya kan? Pak dokter begini, ya. Nah ini udah lapor, Pak dokter perut saya begini diperiksa. Periksa, kasih resep. Nih, Anda sakit ini, resepnya ini, insya Allah sembuh. Ngeyel sama dokternya. Kok bisa tak Pak dokter saya kena emah? Wong saya itu sehari 3 kali makannya itu 5 kali. Makan gak pernah telat, kok saya bisa kena emah? Pak dokter mesti keliru, gak mungkin saya kena emah. Dokternya saya atau kamu? Ya dokternya Bapak, tapi gak mungkin saya kena emah. Iki tak periksa panjenengan emah, obatnya ini. Kok bisa obatnya ini, wong teman saya kena emah, obatnya itu gak seperti ini kok. Kira-kira diusir gak Pak? Usir gak ini? Yang diperiksa otaknya beres atau tidak beres. Paham maksud saya? Orang zaman sekarang ini mulai muncul. Ini mulai muncul minal ngeyelin wal nganyelin. Ngeyel, tapi taruh. Ngeyel saja. Pokoknya modalnya ngeyel. Kok bisa? Mana dalilnya? Tuntunannya mana? Ini sudah sekian tahun nih ajarannya para ulama ini keliru nih. Ini para ulama ini niru-niru orang Hindu, niru orang Buddha, niru orang di luar Islam, ini sudah enggak benar. Ini harus dibrasmi, harus dibereskan, harus dituntaskan. Pokoknya ini tidak boleh dibiarkan ajaran-ajaran seperti ini. Ugyayali. Ini loh, ini dalilnya ini. Enggak bisa itu, enggak pas dalilnya ini. Ini oh enggak pas. Dia yali terus. Dan yang diayali itu adalah para ulama. Bukan satu loh, para. Bukan cuma satu kelompok, 4 madhab. Kita ambil ulama dari 4 madhab itu kalau menjelaskan nanti diayali. Ini ciri-ciri orang yang disebutkan Rasul dalam hadis yang kita baca tadi. Yang menyebabkan mereka hancur orang-orang yang terdahulu. Karena mereka terlampau banyak tanya kepada nabinya dengan pertanyaan yang ngeyel. Pertanyaan yang sifatnya itu untuk menguji. Pertanyaan yang sifatnya untuk menjatuhkan. Pertanyaan yang sifatnya untuk ngeyel. Ngeyel itu kalau bahasa Indonesia yang paling pas apa ya? Hah? Apa Pak Dokter? bantah tapi lain sama ngeyel. Protes dia. Protes sama ngeyel tuh agak beda sedikit. Walaupun arti maknanya sama ya, protes ya. Bertanya untuk protes, mosi tidak percaya, gitu kan? Kalau ngeyel ini lebih dalam maknanya, ngeyel. Memang susah dari bahasa Indonesianya ngeyel. Apa yang pas? Ada enggak? Hah? Ini ngeyel, ini bahaya. Makanya kita jadi umat Islam, seperti yang dikatakan oleh para ulama, derek para ulama saja. Jangan banyak ngeyel. Derek, diajari sholat itu begini, udah ikut. Tuh, Ustaz katanya kita gak boleh taklid buta. Yang bilang taklid buta itu siapa? Kita ini taklid melek, gak taklid buta. Maksudnya taklid melek bagaimana? Orang jelas ulamanya, berarti kita melek. Taklid buta itu kalau kita ikut sama orang-orang yang gak jelas. Orang gak cetok, belajar dimana kita ikuti. Ini justru taklid buta. Lah kalau ikut Imam Syafi'i bukan taklid buta, itu taklid melek itu. Saya mau nanya, di bandara ada 4 pesawat, Garuda, Lion Air, Sriwijaya, apa lagi? Hah? Batavia. Ya ini yang salah 4 ini juga. Garuda, Sriwijaya, Lion Air, Batavia. Ada satu lagi pesawat enggak ada mereknya. Ya, enggak ada mereknya. Sama-sama ini katanya tujuannya ke Jakarta. Tujuannya ke Jakarta. Panjenengan pilih yang putih gak ada mereknya atau yang ada mereknya? Ada mereknya. Begitu masuk ada mereknya, tanya anda, supirnya siapa? Pilotnya siapa? Pilotnya siapa ya? Lulusan mana? Jam terbangnya udah berapa jam terbang? Tanya anda? Enggak, duduk kan? Duduk, taklid buta enggak ini? Enggak taklid buta, kenapa? Taklid melek, udah tahu kualitas dari maskapai penerbangan tersebut. Tapi kalau ini enggak ada namanya, duduk lagi, toh nyawa. Ora cetha sapa gitu kan? Paham enggak? Contoh yang paling gampang itu rada abot. Anda pergi ke Jakarta misalnya, kota besar itu kan? Jakarta. Naik taksi. Taksi ada di situ Bluebird gitu ya. Ini kan taksi yang sudah terkenal ya, terjamin misalnya di Jakarta. Kalau mau aman itu memang rada mahal itu tapi terjamin ya kan? Naik Bluebird. Ada taksi yang enggak pakai nama. Antep, artinya antep mana? Mantep mana? Yang ada namanya yang udah terkenal atau yang belum ada namanya ini? Tentunya yang sudah ada nak, namanya kita akan mantep di situ. Dokter, ke Dokter Hermansyah atau lulusan UNS yang baru? Ini kan juga lulusan UNS. Yang mana kira-kira? Tentunya yang udah megang pasien, Pak, banyak, ya kan? Datang ke situ, tolong diperiksa. Itu lebih mantap. Nah sekarang saya mau nanya, imam 4 madhab dalam ilmu fikih, tinggal kita pilih salah satu, kalau kita enggak pakai tanya hadisnya mana, benar atau salah? Benar. Justru kalau kita tanya, itu kita salah. Kenapa? Entek waktu. Buang-buang waktu. Karena kita bukan ulama. Karena hadis tentang takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu satu takbiratul ihram, berapa banyak hadis yang membahasnya? Jangan dianggap takbiratul ihram itu cuma satu hadis Allahu Akbar, enggak. Hadisnya sangat banyak. Berdiri tidak dengan tangan sedangkep seperti ini, itu hadisnya juga banyak, bukan cuma satu hadis. Kemudian nanti kalau setiap hadis harus disebutkan, ini kekuatan hadisnya sahih atau tidak, hadis ini riwayat ini, seorang awam seperti kita kira-kira bisa sholat enggak? Anda bisa sholat. Jadi omong kosong, nonsen, dusta. Kalau orang mengatakan yuk kita sholat ikut Quran, ikut hadis, salah besar. Kalau sholat ikut ulama. Paham? Karena biar ulamanya yang bongkar Al-Quran, bongkar hadis. Kita tinggal ikut. Biar Garuda yang cari pilot, kita tinggal naik. Bukan kita, mohon maaf maskapai Garuda, Sriwijaya, Lion, Batavia dan lain sebagainya, kami belum kenal pilotnya, enggak mau dulu terbang. Cek dulu nih pilotnya. Beritahu kami semua nih, pilotnya dari mana? Lahir tahun berapa? Lulusan mana? Udah kecelakaan berapa kali? Ya. Ini maaf Pak, Bapak enggak waras, silahkan turun. Betul enggak? Ya seperti itu. Jadi jangan mau kita dibuat bingung sama orang yang ngomong tuntunannya mana. Ojo gelem dibuat bingung seperti itu. Cuman modal tuntunannya mana, kemudian mau menghancurkan ajaran para ulama, kan lucu. Yang lebih lucu lagi, yang dibilangi tuntunannya mana, bingung. Nah lucu tuh ya. Satu orang masuk nih dalam pesawat. Para penumpang, jangan ada yang mau naik pesawat ini, ganti pesawat. Kalian kan belum kenal pilotnya mana. Wajahnya aja kalian gak pernah lihat, delik di dalam. Ya, jangan-jangan nih pilotnya nanti gak beres. Ya, gak cetol. Ikut saya saja, nih data pilotnya seperti ini, jelas. Justru gak jelas. Promosi pesawat anyar. Promosi pesawat baru, belum jelas. Oh mohon maaf, saya udah percaya dengan maskapai penerbangan ini gak mungkin dia sembarang angkat pilot, karena dia mengikuti hukum internasional, aturan yang udah jelas, syaratnya pilot seperti ini, kami percaya maskapai ini bukan sembarang maskapai. Begitu pula dengan ajaran Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, mereka orang-orang yang pegangan Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula ajaran para wali Songo, mereka orang-orang yang pegangan Al-Quran dan Sunnah, mereka ahli ibadah, mereka ahli ilmu. Kami tidak akan banyak tanya, diem cukup, Allahu Akbar, sholat ngadep Allah, melatih khusyuk, ikhlas dalam amal, selesai. Gampang atau susah? Gampang kok. Ngapunten ya, saya rotok galak ya ngomongnya. Bukan galak, itu semangat. Saya mau nanya, ini kan live streaming ya. Wajah saya wajah senyum atau merengut? Senyum kan? Ada orang galak sama mesem-mesem? Enggak ada kan, mau sama mesem tadi kan mesem, senyum. Jadi saya nganyalke yang ngono kuwi ngamuk ning karo mesem ki nganyalke jane. Saya tuh sedih kalau saudara-saudara kita yang awam ini dibuat bingung cuman dengan satu kalimat, tidak ada tuntunannya. Saya mau tanya, apa ada tuntunan yang lebih hebat dari sang penuntun dan para penuntun? Mana yang lebih hebat, kita ikut tuntunan atau ikut orang yang udah pegang tuntunan? Yang mana? Tentunya kita lebih hebat kalau ikut orang yang sudah pegang tuntunan. Makanya para sahabat itu tidak berpegang pada hadis Nabi, tetapi berpegang pada Nabi. Bukan hadisnya yang dipegang, tapi Nabinya. Karena itu mereka selalu ingin tanya, bagaimana dahulu Rasulullah SAW? Rasulullah itu bagaimana? Sholat itu seperti apa? Makanya coba lihat, kalau sahabat menerangkan hadis tentang sholat, sahabat itu berdiri mempraktekkan. Jadi sifat ceritanya itu, maka Sayyidina Utsman mengucapkan kalimat takbir, tangannya begini-begini, yang diceritakan itu prakteknya. Bagaimana Rasulullah SAW? Tidak kemudian Al-Quran juga turun 1:30 juz Al-Quran, kemudian suruh baca sendiri-sendiri. Tapi turun lewat Nabi Muhammad SAW. Rasul yang menjelaskan kapan ini penggunaannya, manfaatnya, apa waktunya, apa maknanya, apa. Rasul yang menjelaskan. Karena itu zaman sekarang ini, jangan percaya orang-orang yang sedikit-sedikit tanya mana. Ibu-ibu ketawa. Pun paham? Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau bertanya, tolong Mas Agus SMS-nya disebutkan nomornya dulu. Silakan. Jadi kalau ada yang mau bertanya, bisa SMS dari sekarang nomornya agar disebutkan oleh Mas Agus dari Al-Hidayah FM. Baik Habib, untuk bagi pendengar Radio Al-Hidayah dimanapun berada yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini, bisa di nomor SMS 083-865-430. Sekali lagi 083-865-430. Lagi 085-865-430-777 Habib. Sekali lagi 083-865-430-777. Sekali lagi minumnya belum habis. 083-865-430-777. Terima kasih. Tolong tuh line SMS-nya jangan ditutup, biar buka terus Mas Agus ya. Siap Habib. Insyaallah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, cukup jelas ini makna ringkas dari hadits yang kita bahas tadi ini? Cukup jelas? Saya mau ngambil garis bawahnya aja ya, garis bawahnya. Yang menyebabkan mereka binasa, yang menyebabkan mereka celaka, karena mereka itu terlampau sering, terlampau banyak katrotu masa ilihim. Mereka itu terlampau banyak tanya kepada nabinya, dan mereka terlampau sering menyalahi nabinya. Nah, zaman sekarang ini yang meneruskan perjuangan nabi adalah para ulama. Makanya yang menyebabkan umat zaman sekarang ini binasa adalah umatnya kakek ngeyel kepada ulamanya, umatnya kakek menentang ajaran ulamanya. Ini yang menyebabkan binasa. Jadi kalau kita secara pribadi pengen selamat, kita pengen selamat, gampang, derek poro ulama, ikut para ulama. Dan ulama itu udah jelas mana yang namanya ulama. Ulama itu bukan yang sarungan, baju takwa seperti saya, kupluan ke masjid, terus itu bukan itu ulama. Atau saya ini yang pinter ngomong begini gitu ya, wah pinter ngomong ya, paham ini itu, bukan saya ulama. Kalau model seperti saya ulama, repot nanti. Repot, bukan saya ulama. Siapa ulama? Tuh, Imam Ghazali itu ulama. Imam Ghazali itu ulama. Tuh, Imam Syafi'i itu ulama. Ya, Imam Syafi'i itu ulama. Tuh Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad itu ulama. Tuh Syekh Abdul Qadir Al Jilani rahimahullah itu ulama. Tuh Syekh Hasan Abi Hasan Asy-Syadzili itu ulama. Tuh ulama. Mereka itu ulama. Imam Syafi'i satu hari Ramadan khatam Al-Qur'an 2 kali semuanya dalam salat. Itu ulama itu. Ya, itu namanya ulama. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al Jilani masyaallah malam-malam gulap gulita tiba-tiba muncul cahaya terang benderang, ngaku sebagai Tuhan, dilempar pakai batu, hei iblis, ya, hei iblis, gelap lagi, iblisnya ngomong, kamu kok ngerti kalau saya iblis? Ya, tadi kamu ngomong semua yang haram buat kamu halal, Allah tuh gak pernah menghalalkan yang haram. Iblisnya ngomong, udah ribuan ahli ibadah yang saya sesatkan dengan cara seperti ini, kamu kok tidak sesat? Coba kalau kita, oh buat saya gak apa tau, ya wes rasa sholat. Na'udzubillah men, Menzalik. Nah ini seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dengan cuman thariqah beliau dengan umatnya itu ya, dengan jamaahnya duduk bersama di alun-alun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti itu, hasilnya lebih dari 5.000 Yahudi masuk Islam. Itu ulama. Ya itulah ulama. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang satu hari masa kecilnya itu sholat habis dari sekolahan sholat sunnah 200 rokaat. Itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang Maulid Simtuduror. Ya, pengarang Maulid Simtuduror itu ulama. Kenapa? Umur 19 tahun udah bisa melihat Rasul SAW dalam keadaan jaga. Itu ulama. Ya, tapi jangan ditanya amalnya bagaimana. Bulan Ramadan beliau itu sholat traweh berjamaah 20 rakaat traweh berjamaah jadi imam, 3 hari sekali khatam, sekali traweh 10 juz. Itu ulama. Nah kalau kita-kita ini apa nih? Derek ulama. Ya derek ulama. Derek ulama. Nah ulamanya udah jelas, ikut yang seperti itu kan sudah enak itu ya. Nah ini masih bingung bukai Qur'annya, bukai hadisnya, goleki dalil. Ya cari tuntunannya. Oh tuntunannya ternyata gak ada di Al-Qur'an, gak ada di hadis. Di Al-Qur'an pahammu gak ada. Di hadis pahammu gak ada. Karena paham kamu itu belum kamu isi orang-orang yang paham Al-Qur'an dan paham hadis. Cuman pakai otak yang kamu punyai. Sehingga kamu gak ngerti di juz berapa itu ada dalilnya. Di hadis yang mana itu ada dalilnya. Kalau ulama itu mereka ngerti. Nih Al-Qur'an. Gampang atau susah? Hah? Masih ingat cerita saya tentang Imam Abu Hanifah? Masih ingat gak? Imam Abu Hanifah. Lupa? Lupa atau ingat? Nanti kalau sudah saya ingatkan, saya yakin ingat. Ini contoh ulama ya. Saya ingatkan sedikit. Imam Abu Hanifah rahimahullah, datang seorang wanita di saat beliau mengajar ya. Datang seorang wanita saat beliau mengajar. Wanitanya nyuguhi apel. Monggo Imam Abu Hanifah. Apel ruji itu ya. Setengah merah, setengah kuning. Sama Imam Abu Hanifah diambil apelnya, disigar jadi dua, belah jadi dua, dikembalikan kepada yang ngasih. Silahkan dibawa pulang. Yang hadir juga bingung, kenapa ini tadi ngasih apel, dan kenapa asalnya apelnya diterima, dibelah jadi dua, gak dimakan, dikembalikan. Akhirnya mereka tanya, Kanjeng Imam maksudnya apa? Imam Abu Hanifah ngomong, wanita ini pemalu, mau tanya perihal kewanitaan, pekewuh, isin, di sini banyak kaum pria, makanya bawa apel puji, setengah merah, setengah kuning. Dia bertanya, darah saya ini warnanya masih seperti ini, bukan merah pekat, tapi merahnya udah kekuningan. Jadi merahnya udah tipis sekali. Saya ini tergolong orang yang masih dalam keadaan menstruasi, haid, atau udah bersih? Maka saya jawab, kalau udah seperti ini warnanya, gak ada merahnya, itu kamu sudah bersih. Yang saya herankan, sing takon, orang sing ditakoni, pinter yang mana? Ini namanya ulama. Lah yang begini kok masih ditanya, pakai tuntunan apa tidak ya? Jelas kan, maskapainya itu udah jelas. Makanya orang yang megang madhab betul, saya acungkan jempol. Saya madhab saya Abu Hanifah, monggo, sip. Madhab saya Maliki, sip. Madhab saya Ahmad bin Hanbal, sip. Madhab saya Syafi'i, sip. Madhab saya milih Quran sama hadis dulu, ngapunten. Imammu sapa? Siapa imam kamu? Ini Imam Syafi'i enggak diterima, Abu Hanifah enggak, Ahmad bin Hanbal bangga dengan kembali pada Al-Qur'an dan sunnah. Saya ngajari kowe sapa? Gurunya siapa? Ya nanti imamnya itu gurunya. Nah, kok kita disuruh ikut gurunya, enggak boleh ikut empat madhab ini, kita pilih salah satu yang kira-kira cocok. Mohon paham? Alhamdulillah. Jam 10 lewat 2 menit. Betul ya? 10 lewat 2 menit. Mohon cekap sih. Belum soal jawab soalnya ini. Sebelum yang di rumah sama tanya, Mas Agus, udah banyak SMS yang masuk belum? Sudah 62 yang masuk, Habib. Ya. 63, ini masuk terus ini, Habib. Ya. Banyak biar masuk terus sampai 300 atau 400 nanti. Siap, Habib. Insyaallah. Tolong dicarikan yang dari Malaysia atau dari mana. Sering SMS masuk dari Malaysia ya. Kalau yang ke handphone saya itu, kalau saya umumkan nanti ada dari Malaysia nanya. Naam. Di sini... Di depan saya ada yang mau nanya enggak? Silahkan. Nyantai ya. Ini yang hadisnya udah selesai ya. Yang hadis ke-9 ya. Sudah, jadi saya ambil intinya. Jadi intinya, jangan kita niru Yahudi yang dulu, yang suka ngeyel. Jadi kita orang yang derek para ulama. Silahkan. Nama, status, alamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Imam. Siapa Imam? Iya. Kita bahas Imam-Imam, namanya Imam. Status saya derek Ustaz, derek apa? Status saya derek ulama. Loh, maksud saya sudah bernikah belum gitu? Sudah, Beb. Oh gitu, sudah, alhamdulillah. Kemudian asal dari mana Mas Imam? Saya dari Kebak Kramat. Kebak Kramat. Ya, di sana banyak orang Kramat, makanya disebut Kebak Kramat. Makasih, Beb. Ini bukan pertanyaan mungkin, cuman sekedar komentar bahwa kedatangan kami masuk ke sini itu tidak serta-merta hanya menuntut ilmu, tapi lebih saya menyikapi bahwa majelis ini adalah sebagai motivator meningkatkan keyakinan kami. Terutama kemarin, kalau nggak salah malam Selasa, Bib. Malam Rabu atau malam Selasa di rumah Ustaz Sony itu. Malam Rabu. Malam Rabu. Malam Selasa, iya. Malam Rabu, iya. Dua-dua. Yang mana itu? Itu Selasa. Sangat-sangat ngemplang kepala saya itu. Dalam artian ternyata bahwa ikut ulama, ikut hadis yang selama ini kami pernah. Juga. Malam Rabu. Malam Rabu ya. Kami pernah diprotes juga, ini kisah dari saya, itu pas waktu Ramadan kemarin, Beb. Ada yang ceramah kultum itu, jangan derek kiai, jangan derek guru. Tapi mereka mengatakan derek ustad, lah apa bedanya kan gitu kan. Jadi gak boleh ikut kiai, gak boleh ikut guru, tapi derek ustad. Berarti ikut saya ustad soalnya. Nah itu akhirnya kami saudari, nama saya itu kan bingung kan, kalau saya pakai Habib ada istilah apa, jangan derek kiai, jangan derek Habib, tapi derek ustad, makanya saya pakai ustad, jadi bingung sekarang. Sebentar lagi ojo derek apa Habib, ojo derek kiai, ojo derek ustad, terus derek sopo. Lanjutkan. Iya, akhirnya kami saudari Quran yang tanpa terjemah, bingung juga Habib. Akhirnya suruh kembali ke Quran hadis, tapi juga kata Ustaz Sony gak bisa ngasih solusi. Kita yasinan diprotes, gak ada ngasih solusi, apa gantinya yasinan kan gitu. Sehingga alhamdulillah sekali kita datang ke sini itu juga minta doa untuk memperkuat jamaah kami di Kebak Kramat itu Beb, untuk biar lebih, istilahnya lebih semangat lagi bahwa orang-orang, karena ini baru sedikit perasaan saya, family saya sendiri itu pulang haji agak sedikit kurang suka dengan yasinan. Mungkin diprotes, bes kaji kok cek yasinan, cek tahlilan, kan gitu Beb. Jadi kita juga mohon doanya untuk biar jamaah kami lebih kuat lagi Beb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata ceramah malam Rabu kemarin itu tanggapannya banyak sekali ya. Ketika saya judulkan hati-hati terhadap para penipu, hati-hati terhadap para penipu, membawa slogan kembalilah pada Al-Quran dan hadis, ternyata kita dihapusi, tidak diajak kembali pada Al-Quran, tidak diajak kembali pada hadis, ternyata diajak kembali mengikuti pendapat ulama-ulama mereka. Lah kenapa kita mesti ikuti pendapat ulama mereka, wong kita ini punya ulama-ulama yang jauh lebih banyak jumlahnya, yang jauh lebih dikenal oleh dunia, baik itu kesolehan maupun ilmunya. Karena itu hati-hati terhadap slogan-slogan yang seperti itu. Kalimatnya benar tapi ditujukan untuk hal-hal yang tidak benar, hanya untuk kepentingan sebagian golongan saja. Makasih Mas Imam ya. Yang lain silahkan dulu depan saya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tukirin, asal dari Mojolaban, Beb. Dari Mojolaban ya. Siapa namanya? Tukirin. Tukirin. Iya. Sukirin atau Tukirin? Tukirin gitu. Tukirin kan? Ya. Alhamdulillah termasuk langka namanya. Alhamdulillah. Saya kenal banyak orang belum dengar yang biasanya kalau Sukiran, Sukirin. Nah, ini Tukirin ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat ridha Allah kami bisa bertemu dengan Habib yang pertama kali silaturahmi, mendapatkan ilmu dengan rahmat Allah. Dengan ini saya bertanya Bib, kesekian kalinya berkenaan dengan sholat, kesekian kalinya saya belum mengenal yang namanya sholat jamak mator. Sholat jamak? Mator. Katanya beliau. Oh iya iya. Maka dari itu berkesempatan pada kesempatan ini kami mohon kepada Habib kiranya untuk menjelaskan supaya ya kami mendapatkan ilmu yang berlebih daripada yang kemarin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini, saya jawab dulu nih. Pertanyaannya masalah menjamak sholat karena hujan. Ya menjamak sholat karena hujan. Nanti coba dicek ya. Saya kebetulan tidak buka apa namanya kitab hadis di sini. Sepanjang yang saya pernah pelajari, nanti saya cek lagi. Itu sebetulnya hadis tentang menjamak sholat karena hujan adalah awalnya sholat Jumat dan sholat asar dijamak takdim. Kalau takhir kan nggak boleh ya. Ya Jumat sama asar dijamak takdim. Ketika sahabat sedang sholat Jumat, tiba-tiba terjadi hujan yang sangat deras. Ya, mereka nanti kalau pulang ke rumahnya tidak akan bisa kembali ke masjid di waktu asar atau susah kembali ke masjid di waktu asar. Kenapa? Karena rumah mereka jauh, kemudian jalanan becek, dan sahabat itu biasanya cuma punya satu pakaian. Jadi kalau punya sarung ya cuma sarung tok. Ya, jarang yang punya sarung kemudian punya atasannya itu ya, selendangnya. Dan biasanya punyanya satu itu ya dipakai tiap hari satu. Gantian nanti kadang sama istrinya itu gantian seperti itu. Kalau punya dua pakaian termasuk golongan menengah ini, yang punya dua pakaian. Nah, karena Rasulullah SAW sangat sayang kepada para sahabatnya, jangan sampai mereka nanti pulang kemudian tidak bisa jamaah di masjid. Ya, kalau pulang tidak bisa jamaah di masjid karena jalan apa akses ke masjid susah, kemudian pakaiannya juga sudah akan kotor sekali, maka Rasul mengatakan jamak takdim sholatnya sekarang di sini karena hujan. Nah, para ulama mengatakan zaman sekarang baju kita berapa? Sak lemari gitu kan ya, satu lemari, satu itu. Yang kedua kali, kita pulang ke rumah hujanan atau enggak hujanan zaman sekarang ini? Enggak hujanan gampang, manggil becak, pakai payung, ngebel taksi, kan bisa ya? Seperti itu. Kemudian yang sering terjadi, ya, sholat maghrib dijamak sama isya, jamak takdim. Padahal maghrib sama isya itu waktunya sangat pendek. Ya, waktunya sangat pendek. Kenapa tidak menunggu redanya hujan, duduk di masjid, zikiran sampai isya gitu ya. Kemudian di jamak takdim, setelah itu ya linggih neng masjid. Dan terus manfaatnya apa? Ilahnya apa tuh? Itu kan itu di jamak takdim, terus kayak ndang mulai segera pulang. Nah, sekarang di jamak takdim tapi misik nongkrong di masjid yang ngaji dan lain sebagainya. Terus maksudnya apa? Nah, ini karena kurang memahami hadis. Tujuannya di jamak untuk meringankan jamaah biar segera pulang, nanti enggak usah kembali ke masjid, silahkan pakaiannya diurusi, rumahnya diurusi dan lain sebagainya. Jadi asarnya udah dimajukan ke duhur. Nah, ini kalau yang seperti itu memang tidak ada apa namanya kaos untuk ganti, baju untuk ganti, oleh para ulama dianjurkan untuk dijamak. Kalau tidak, ya pakailah payung. Jangan dijamak. Afdolnya seperti itu. Kalau ada orang mau jamak gimana? Ya terserah. Wong sholat itu kadang tanpa sebab dijamak boleh. Ya, kadang tanpa sebab dijamak boleh, asal tidak dijadikan kebiasaan. Tanpa sebab kadang boleh. Terus aja terus mulai besok tak jamak, kurang ajar ini. Boleh, ini berarti niatnya kan dolanan sudah. Niatnya mah mainan. Jadi kadang misal nih ya, orang mau masuk tol Jakarta gitu ya. Mau masuk tol. Anda tahu kalau udah masuk tol di Jakarta itu kok terjebak macet. Betul-betul tidak bisa apa-apa. Saya pernah nyoba dari Solo ke Jakarta sendiri. Masuk tol itu jam 4:30 subuh. Setengah lima subuh. Itu betul-betul 4:30 subuh macet. Macet sampai jam 9 itu gak bisa turun dari mobil. Kenapa? Tidak boleh berhenti di tol. Sudah tempat istirahat itu dilewati. Gak boleh berhenti. Jadi saya sampai botol aqua itu saya masukkan di mata. Biar melek gitu ya. Biar melek. Nah, itu kalau terjadi misalnya orang dari zuhur ya sampai asar. Ya zuhur sampai asar. Berangkatnya habis zuhur, berangkatnya habis azan zuhur, dia mau pulang ke rumahnya misalnya. Padahal waktu itu dia lihat tol macet dan harus lewat tol. Kalau sampai tidak dijamak takdim zuhur dan asarnya, maka nanti dia sampai rumah itu maghrib udah lewat. Artinya justru asarnya hilang, tidak akan bisa sholat asar. Dan katakan ya wis mandek tinggal mobilnya, ngawur. Wah, berhenti demi sholat, mobilnya kamu tinggal macet tak Jakarta, goro-goro mobil satu orang. Kan seperti itu. Ya tidak begitu Islam mengajarkan. Ini karena ada situasi yang seperti ini, ya kan? Walaupun tidak ada judulnya dalam hadis Rasul, boleh menjamak sholat karena tol macet. Ada enggak? Tidak ada kan? Tapi ini kan situasional, ya. Maka di situ diizinkan menjamak takdim sholat, walaupun tanpa adanya alasan seperti yang ada dalam syariat. Ini contoh gitu Pak ya. Nah ini sekarang kalau ternyata di masjidnya itu duduk maghrib sampai isya, kemudian ditakdim di maghrib, nah maksudnya apa? Tanyanya begitu. Tapi kalau ada yang jamaah ya enggak apa-apa, terserah, ya kan? Cuman kan kurang afdhol. Gitu. Terima kasih banyak. SMS-nya udah berapa Mas Agus? Sudah 155 SMS yang masuk Habib. Ini baru terus 100. Ada yang masuk terus Habib. Baru 155. Iya. Kemudian silakan di ibu-ibu, ada yang mau nanya ada nih? Ada. Mic-nya ada, Bu? Ada. Silakan ibu-ibu. Belum ada? Ada, Bu. Ada ya, silakan. Dua orang ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku dari Ibu Mursida dari Boyolali. Iya, Bu. Ya, ini baru sekarang yang ikut di Raudhah di rumah ini yang baru. Kalau yang lama sudah beberapa kali. Ya. Untuk malam ini aku punya unek-unek ini. Unek-unek. Ibu punya unek-unek. Ya, ya. Anak siap itu mendengarkan, Bu. Sudah lama tak idam-idam kemau. Baru kali ini akan saya tanyakan sama Habib Naufal ya. Supaya nanti mungkin ini menjadi perwakilan untuk ibu-ibu pengajian ini. Mungkin ini juga akan mungkin terjadi di desa-desa kita sendiri-sendiri. Ya, insya Allah tidak terjadi, Bu. Insya Allah. Yang pertama, Beb, mengenai tadi diterangkan mengenai masalah yasinan, tahlilan, kemudian masalah apa tadi, membaca Al-Quran. Bagi ibu-ibu biasanya kan tadi sudah diterangkan yang tidak boleh membaca Al-Quran dan yasinan, tahlilan itu yang baru kotor kan gitu. Itu kalau yang Al-Qur'annya itu ada terjemahannya itu gimana, Beb? Oh ya. Itu boleh atau enggak, atau boleh. Misalnya pada waktu kita pengajian atau membaca yasinan, tahlilan itu di desa kita masing-masing, itu kan biasanya ya juga baru merah, tapi kita juga berangkat, Beb. Tapi kadang-kadang boleh atau enggak ya, wong ini ada terjemahannya. Kalau menurut Habib itu tadi membaca Al-Quran kan tidak boleh karena baru kotor atau baru merah gitu ya. Itu gimana? Yang kedua, Beb, ada lagi. Di desa saya itu ya ada yang aliran baru itu. Ya, pokoknya jangan disebutkan namanya ya, Bu ya. Habib sudah paham atau mungkin jamaah di sini juga sudah paham semua. Saya belum paham kok, Bu, tapi jangan dipahamkan. Benar, saya belum paham aliran baru itu apa, enggak ngerti saya sama sekali. Tapi tolong jangan dipahamkan. Lanjutkan. Itu ya mungkin ini saudara saya sendiri atau masih tetangga juga. Itu melarang-larang kita untuk melakukan sholawatan dikeraskan. Wong sholawatan kok banter-banter. Itu ada unsur riaknya atau riak itu apa enggak tahu itu. Luar biasa. Riak, yang keluar dari tenggorokan atau riak dari apa. Enggak tahu. Kok ada riaknya katanya gitu. Jeru. Ya. Yang ketiga itu selain itu juga berjanjian. Berjanjian untuk kita ibu-ibu biasanya juga sudah menjalankan semuanya di desa-desa, itu ada jamaah-jamaah berjanjian, itu juga saudara saya sendiri juga itu, Beb. Ngapa tidak anu berjanjian bareng, berjanjian rona-rono, grup yuk itu apa kan gitu. Itu gimana, Beb? Ya, makasih, Bu. Tiga dulu ya, Bu ya. Yang seperti itu. Yang satu lagi. Empat. Turunan. Maaf. Itu malah juga dari kakak saya sendiri. Itu malah gini, tiap kali sehabis berjamaah, baik itu maghrib, isya, ataupun subuh, itu kalau kita biasanya kan sudah dari dulu nenek moyang atau dari ulama-ulama yang terdahulu, itu kita juga sudah mengikuti setelah sholat wajib maghrib itu kan berzikir, zikir kemudian berdoa, berdoa dipimpin oleh Pak Imam gitu ya. Itu kakak saya itu setelah mendapat mungkin ilmunya dari nggak tahu juga itu, kemudian setelah Imam berdoa zikir bareng-bareng bersama-sama, dia malah sholat sunat. Ya, kemudian setelah Pak Imamnya berdoa diamini bareng-bareng itu, dia pulang Pak. Tidak mau mengamini. Itu gimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, termasuk saudara saya sendiri itu. Ya, makasih Bu. Ini unek-unek betul nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang nomor satu itu sekedar cuman anu toh, namanya kelayakan, maksud langsung ngono takone gitu. Jadi nomor satu tanya lu Bapak Hai tadi itu cuma untuk biasa-biasa. Setelah itu pertanyaannya tentang yang luar. Sampai di tangannya Habib itu tadi di dalam kertas itu tadi. Umur sudah nih ya. Iya, ya, makasih. Ya, lali itu. Insyaallah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini. Hukum orang yang lagi berhalangan. Orang yang berhalangan, baik itu junub maupun haid, ya, yang junub maupun yang haid, ataupun orang yang lagi ini apa namanya, tolong mic-nya dijauhkan dari anak-anak, mic-nya dijauhkan dari anak. Jadi kalau anak saya rame-rame diajak keluar dulu aja, karena masih kecil belum bisa mikir betul ya. Yang besar, yang mudeng, yang ngajak keluar. Nah, jadi orang yang lagi menstruasi atau orang yang lagi nifas atau orang yang lagi junub itu dilarang membaca Al-Quran atau memegang mushaf Al-Quran. Tidak boleh, haram. Ya, haram. Membaca itu bagaimana? Gerakan bibir, bibir bergerak. Itu namanya membaca. Nah, kalau cuma di dalam hati mingkem, namanya batin, bukan baca. Mingkem, artinya gerak, itu batin. Kalau batin tidak jadi masalah. Tapi kalau baca, haram. Nah sekarang kalau misalnya diundang yasinan, bawa yasin yang ada terjemahannya. Ya, buat orang yang berhalangan bagaimana? Nah kalau yasin yang ada terjemahannya, terjemahannya itu lebih banyak daripada bahasa Arab Al-Qur'annya, maka membawa yang seperti itu buat orang yang tidak punya wudhu maupun yang berhalangan membawanya, sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu namanya bukan lagi surat Yasin, tetapi sudah Yasin dan terjemahannya, membawanya loh ya. Tapi kalau membacanya, membaca Yasin walaupun itu ada terjemahannya, judulnya membaca, membaca tetap haram, bacanya enggak boleh. Terus apa enggak boleh ikut yasinan, tahlilan dan sebagainya? Yang tidak boleh baca Al-Qur'an di majelis yasinan, tahlilan, di situ bukan cuma baca Al-Qur'an, di situ ada zikir. Kalau zikir orang yang berhalangan bebas berzikir, bahkan dianjurkan berzikir. Semisal ketika kalimat tahlil la ilaha illallah ikut saja zikir. Ketika subhanallah ikut aja tasbih ya, ketika istighfar ikut aja istighfar, ketika solawat ikut solawat, hanya saja ketika al-fatihah ila ruhulan al-fatihah jangan baca surat al-fatihah. Ketika diajak baca surat al-ikhlas, al-falak dan an-nas, jangan baca surat al-ikhlas, al-falak dan an-nas. Yang mendengarkan pahalanya sama dengan yang membaca, jadi enggak usah bingung. Ini untuk yang berhalangan. Dikir boleh, yang enggak boleh baca al-Quran. Jelas ya. Kemudian yang kedua masalah solawatan ya tadi. Dilarang-larang apa? Coba dibuka. Keras-keras ya. Solawatan kok keras ke keras. Itu berarti riya. Ini orang hebat ini. Orang kalau bisa tahu orang ini riya enggak riya itu orang hebat. Kenapa? Judulnya riya itu kan mengharap pujian. Beramal dengan mengharap pujian manusia. Dan itu adanya cuma dalam hati. Yang bisa tahu mengharap pujian dari manusia itu cuma Allah. Dan orang yang berharap itu sendiri. Nah kalau ada orang bisa mengatakan sholawat kok banter-banter, riya, itu riya. Berarti orang itu sudah memfitnah, kemudian sudah menuduh, sudah berprasangka buruk kepada seseorang yang mungkin orang itu ikhlas, dituduh tidak ikhlas. Justru yang ngomong begini telah berbuat sebuah dosa. Artinya berprasangka buruk kepada muslim yang lain. Dosanya ini tidak sembarang dosa, termasuk dosa yang sangat berbahaya. Karena muncul dari prasangka buruk. Iya. Kemudian kalau masalah keras dan pelan, itu enggak ada urusannya sama riya. Ada orang yang cuman diem. Ya, diem saja, tapi artinya gen nonton aku gitu, khusyuk. Nah, ini riya ini. Ya kan? Ini riya. Jadi ukuran riya itu bukan diamnya atau kerasnya, bukan pelannya atau kerasnya, tapi apa yang ada dalam hati. Ada orang yang dia itu dengan suara keras niatnya gengsing ngantuk tangi. La ilaha illallah, pojok ngantuk biar bangun. Itu kan? Ini termasuk bagian dari dakwah. Niatnya untuk menggugah yang mungkin lemes atau apa biar bersemangat. Kemudian untuk mengingatkan orang yang enggak pernah zikir biar ingat zikir. Ini kan masalah niat, tempatnya dalam hati. Jadi tidak bisa dihukumi dengan prasangka. Justru Al-Quran mengatakan jauhi sebagian besar prasangka, karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Makanya orang yang berprasangka buruk pada muslim yang lain telah berbuat dosa dengan nas Al-Quran. Seperti itu ya. Nah, terus kalau zikir dengan suara keras, banyak contohnya dalam hadis. Ya, banyak contohnya dalam hadis. Nah, itu pernah Rasulullah ketika dalam perjalanan Rasulullah ngomong pada para sahabat, jangan kalian takbir keras-keras gitu kan? Jangan keras-keras, Allah gak tuli. Irbau, ya, sayangi diri kalian, jangan keras-keras, Allah tidak tuli. Satu hadis ini dipakai oleh orang-orang tersebut untuk mengatakan tidak boleh zikir dengan suara keras, sebab Nabi ngomong Allah tidak tuli. Padahal hadis yang lain dicontohkan zikir dengan suara keras. Nah, terus maksudnya hadis ini apa? Rasul mengatakan kepada para sahabat dalam posisi perjalanan perang. Jadi orang tuh harus ngerti itu. Makanya kalau hadis man dilek gitu ya, disampaikan orang lain gak pakai ilmunya kan bahaya. Hadis itu ketika dalam perjalanan perang. Dalam perjalanan perang, sahabat zikir dengan suara keras. Rasul Muhammad SAW seorang ahli militer dan ahli strategi. Beliau berkata pada para sahabat, kalau kalian itu suaranya keras-keras, nanti ketahuan olehmu musuh. Di sini ada pasukan Nabi Muhammad SAW. Jangan keras-keras. Allah tidak tuli. Pelan saja juga dengar. Situasionalnya memang mengharuskan pelan-pelan. Karena kita lagi sembunyi-sembunyi mengatur siasat dengan musuh. Yang kedua, para sahabat capek. Ini perjalanannya sangat jauh. Kalau zikirnya keras-keras, nanti mereka akan terengah-engah. Maka Rasul mengatakan, sayangi diri kalian. Allah enggak tuli, enggak apa-apa, pelan-pelan kali ini boleh, enggak jadi masalah. Bukan larangan zikir dengan suara keras. Justru dari hadis itu mensiratkan bahwasanya sahabat biasa berzikir dengan suara keras. Yang kali ini dianjurkan pelan-pelan demi alasan strategi militer dan kesehatan para sahabat. Balik tambahan, Pak. Balik ya, Pak, ya. Ya. Justru hadir ini sebetulnya menunjukkan jelas menunjukkan kebiasaan para sahabat zikir dengan suara keras. Nah, ini sebagian orang kemudian mengartikan hadis Nabi itu seakan-akan Nabi itu sinis gitu ya. Rasulullah itu sangat rahmat, sangat penyantun, sangat penyayang. Dibuka hadis itu dengan ucapan yang sangat santun, sayangi diri kalian, enggak usah keras-keras, Allah enggak tuli. Maksudnya di sini bukan ojo banter-banter, Allah ra budek lain. Sama atau beda? Jangan keras-keras, Allah enggak tuli. Kalau dipotong begitu beda. Depannya ini jangan dihilangi hadisnya. Di depannya sayangi diri kalian, enggak usah keras-keras, Allah enggak tuli, jangan khawatir. Di situ justru Rasul menegaskan kalau sahabat itu biasanya zikirnya keras-keras, kali ini jangan keras-keras karena kalian baru dalam perjalanan lagi capek dan di depan ada musuh, nanti mereka dengar kalau keras. Di situ juga menunjukkan sahabat biasa berzikir dengan suara yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Justru itu kebiasaan para sahabat. Karena itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kunna, kami itu dulu bisa ngerti Rasulullah selesai salat karena apa? Suara mereka para sahabat takbir dengan suara keras lepas salat. Kalau udah membaca ya subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, udah keras begitu, ketahuan kalau ini memang sudah selesai sholat, justru dikiranya keras. Makanya kalau ibu tadi katakan habis sholat, kemudian nih yang pertanyaan ketiga tadi ya, imamnya baca dikir bersama sama dengan jamaah dengan suara keras, atau yang kemudian bangun sholat sunnah, ini juga istilahnya tidak kenal toto kromo, mestinya juga ikut di zikiran. Kalau enggak mau zikir dengan suara keras, yo menengok, diem dulu. Kecuali kalau memang ada keperluan atau ada kepentingan. Justru kalau dia bangun sholat, dia itu melanggar sunnah. Kenapa? Otomatis dengan orang yang zikir suara keras, bagaimana dia bisa sholat dengan khusyuk? Ya kan? Bagaimana dia bisa sholat dengan khusyuk? Biar nanti kan ada waktunya sholat. Sunnahnya ada waktunya. Selesai zikirnya sholat sunnah. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul gak habis sholat kemudian bangun sholat sunnah. Ngajak sahabat zikir dulu, doa dulu, baru sholat ba'diyah. Kalau langsung sholat ba'diyah tanpa zikir dan doa, justru itu tidak mengikuti sunnah. Nah kemudian, kalau sekarang imamnya mimpin doa gitu ya. Imamnya mimpin doa. Banyak hadis yang menunjukkan kalau Rasul itu minta doa dari para sahabat, Rasul mengaminkan, dan para sahabat itu minta doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu contoh yang paling gampang adalah salat itu sendiri dari mulai Al-Fatihah dari awal sampai akhir itu adalah doa, dan di situ jamaah amin. Di situ jelas aminnya suruh keras berjamaah. Ini contoh doa berjamaah yang ada di dalam sholat. Kalau dalam sholat diizinkan, berarti di luar sholat juga diizinkan. Kemudian tadi juga dikatakan, buat apa berbarzanjian ubyang-ubyung ya? Kesana dan sini, manfaatnya apa? Ini pertanyaan perlu kita jawab. Manfaatnya nomor satu ya, itu perkumpulan yang baik, jelas tidak ngerasani orang. Itu nomor satu. Yang kedua, di situ banyak zikir, yang jelas semakin ingat kepada Allah. Yang ketiga, di situ ada tausiah, jelas nambah ilmu. Yang keempat, di situ dilantunkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang jelas melaksanakan perintah Allah agar kita senantiasa bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, yang keenam, ketujuh, kedelapan, keseribu, banyak sekali manfaatnya yang tidak mungkin bisa diuraikan satu persatu. Sudah kan? Nah, yang terakhir pertanyaan tadi, bagaimana menghadapi orang semacam itu? Kasih senyum. Selesai. Kue ngene-ngene. Ya, mau ben boleh, kalau mau apa namanya? Rada nyantai lagi mesem tok. Kamu tuh bagaimana? Ngene. Ya, terus bijak sekalian tawari. Sesuk ana bar janjen lho, ora melu. Ya, begitu. Ya kan kasih senyum. Nanti lama-lama jeleh dengan sendirinya. Lama-lama minimal kan jeleh. Guru saya itu ngasih satu contoh begini. Kalau di depan di rumah kita datang seorang tamu yang kita enggak nyaman, enggak senang dengan tamu tadi karena perilakunya enggak benar, ngerasani orang dan lain sebagainya. Ya kan? Caranya diusir enggak mau pergi. Terus caranya gimana? Gampang, tinggalan mlebu. Selesai. Jangan ditanggapi, tinggal masuk, permisi ya, tinggal masuk. Lama-lama keluar enggak? Ya keluar, nopo dhewe ngocah dhewe kan badan aku ke wong edan yang ngocah dhewe kan begitu. Akhirnya otomatis dia akan pergi dengan sendirinya. Termasuk tadi kasih senyum gitu kan, kita ajak ngobrol yang lain. Atau kalau masih ngomongnya seperti itu, tinggalkan saja, enggak usah dipikiri. Selama dia tidak mencaci maki terang-terangan di hadapan orang banyak ya, satu kelompok pengajian, maka itu urusan pribadi, sampaikan saja nasihat yang pelan-pelan, tapi kalau udah menghujat kelompok yang banyak di masjid dan lain sebagainya, berurusan dengan ahlu sunnah wal jamaah seluruh dunia termasuk saya. Ya, termasuk saya. Mantap. Maksudnya sekarang jangan gampang-gampang tuh mau nyalah-nyalahkan orang yang sudah jelas ya ajarannya, jangan gampang-gampang disalahkan. Enggak suka boleh. Tidak suka boleh. Enggak cocok boleh, bebas. Jadi saya sangat menghargai orang yang punya prinsip. Punya prinsip. Maaf mas, saya gak ikut tahlilan. Saya belum mantap, saya gak cocok gitu. Oh silahkan. Saya gak ikut, oh silahkan, terserah. Itu urusanmu sendiri. Tapi kamu sholat, oh sholat, udah sampai. Ya, itu urusanmu sendiri. Tapi kalau orang ngomong, ngapa tahlilan? Rokok, nah ini model yang begini, ini. Ini yang perlu di apa namanya? Di apa ya? Ya pokoknya didoakan gitu aja ya. Didoakan semoga tidak ada yang begitu. Ya insyaallah ya. Demikian Bu Mursidah, pertanyaannya satu tapi empat ya. Sekarang lanjutkan pada SMS Mas Agus, udah berapa malam hari ini SMS yang masuk? 216 Habib. Ya, tolong dipilihkan 3 di antaranya. Dari 216 kok cuma 3? Lah kalau mau dibaca satu per satu serampungnya kapan? Bacanya saja enggak rampung apalagi jawabnya. Silakan Mas Agus. Sambil Mas Agus milih, saya mau nanya ya, saya mau nanya. Apa yang baru dari kajian kita kurang lebih 1,5 jam ini tadi ya, hampir 2 jam ini? Apa yang baru dalam benak Anda? Yang baru didengar apa kira-kira? Mesem. Mesem boleh. Kalau saya sebagai apa namanya penceramah yang ngajar di sini, satu yang saya dapatkan baru dan sebelumnya saya belum pernah dapat. Dan insyaallah Dr. Hermansyah juga sama. Ya, insyaallah juga sama. Ketika membahas hadis ini, biasanya kita itu membayangkan orang-orang zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, yang dibahas selalu di situ kan. Tapi tidak pernah mengkondisikan bagaimana dengan kita. Padahal yang diajak bicara itu bukan kita disuruh mempelajari sejarah mereka, cuma oh mereka begitu toh, oh Yahudi itu gitu toh ya. Oh umat Nabi Isa zaman itu begitu. Bukan itu yang diminta. Yang diminta kamu jangan seperti itu. Yang diminta kamu jangan seperti itu. Lah jangan seperti itu tuh bagaimana gitu ya. Kondisi zaman sekarang, ternyata zaman sekarang ini kan Rasulullah SAW ya diwakili oleh para ulama. Yang wakil Rasulullah sebagai pewaris para nabi. Berarti kita tidak boleh memperlakukan para ulama seperti Bani Israel memperlakukan nabi-nabi mereka. Jangan ngeyel, jangan banyak tanya, jangan tentang ulama. Ini yang baru saya dapat di malam hari ini. Pertanyaan saya, apakah panjenengan juga merasakan yang sama? Betul. Berapa tahun? 40 tahun belajar baru sekarang yang dapatnya. Dr. Hermansyah, pemahamannya ini? Pola pikir Mahmud Haris itu ya. Berbeda, sewaktu beliau belajar hanya membaca, dengan setelah belajar bareng seperti ini, ternyata yang dipahami jadi berbeda, pola pikir berbeda. Kenapa? Karena dalam jamaah itu turun rahmat. Ketika belajar bareng itu turun rahmat. Di situ malaikat tanpa henti memintakan ampun buat yang ngomong maupun yang dengar. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Bayangkan dalam detik-detik kita dimintakan ampun ini, kira-kira rahmat yang masuk dalam hati kita seberapa banyak? Saat itulah otak kita kemampuannya maksimal, hati kita kemampuannya maksimal, pikir kita kemampuannya maksimal. Makanya apa yang kita baca itu bisa kita lihat jauh lebih jelas. Contoh. Wah, panjang lagi ini. Ini termasuk baru lagi. Contoh ya, contoh. Tawangmangu ya. Solo Grand Mall. Lantai paling atas. Tawangmangu, Merapi, Merbabu. Panjenengan noleh ke arah barat, kelihatan Merapi, Merbabu. Ke arah timur, kelihatan Gunung Lawu. Saya tanya, jelas atau remang-remang? Remang-remang. Coba sekarang. Kalau udaranya sangat dingin. Pas, dingin sekali. Tawangmangu itu kelihatan jelas atau remang-remang? Semakin jelas. Merapi, Merbabu juga semakin jelas. Sekarang saya mau nanya. Kalau Anda pinjem teropong. Pakai teropong. Kacamata kita ini kan, mata kita kan terbatas. Begitu pinjem teropong. Bisa lihat lebih jelas atau sama? Oh ternyata itu bukan, warnanya bukan biru. Warnanya bukan biru. Kok tadi saya lihat warnanya biru. Merapi, Merbabu warnanya biru. Barang tak teropong coklat. Warna tanahnya. Coklat kemerahan. Oh saya teropong lagi ada hijau. Oh saya teropong lagi ada kilat-kilat. Dari genting kaca. Oh akhirnya kita bisa melihat lebih banyak. Karena ada namanya teropong. Di majelis seperti ini, kita terhadap satu hadis, satu ayat bisa melihat lebih jelas karena di hati kita ada teropong. Teropongnya nyala, teropongnya hidup berkat apa? Istighfarnya para malaikat. Makanya Anda pun yang datang terkadang bisa ingat, ya, bisa ingat banyak hal yang dulu pernah diajarkan para kiai, para ulama, para ustaz dulu masih kecil atau apa, ingat semua ketika saya jelaskan gitu ya, nyambung. Saya pernah kiai saya cerita nih. Padahal kalau di rumah enggak ingat. Waktu baca buku enggak bisa ingat. Di sini bisa ingat semua. Kenapa? Karena memang suasananya itu sangat mendukung. Nah, itulah bedanya orang yang belajar lewat buka buku sambil belajar bareng seperti ini, bedanya sangat jauh. Saya dipahami? Silakan Mas Agus. Ya Habib, ini dari sahabat kita yang ada di Klaten, yaitu dari sahabat Wahidatul di Ceper Klaten, umur 17 tahun. Beliau bertanya, Habib, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar orang yang hafal Al-Quran 30 juz itu dapat menarik 10 orang masuk ke surga? Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana tadi? Dari Ceper Klaten Habib. Ceper. Iya, carikan yang lebih jauh lagi. Mas Agus. Insyaallah. Jadi begini. Hadisnya memang jelas ya, Dr. Hilmansah ini semangat ngapalkan Al-Qur'an juga karena mendengar hadis yang seperti itu. Orang yang hafal Al-Qur'an akan diberi oleh Allah izin untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang udah pasti masuk neraka. Ini kalau riwayat yang lain begitu. Yang udah pasti masuk neraka. Artinya yang udah pasti masuk neraka saja bisa dibawa ke surga berkat dia punya keluarga yang hafal Al-Qur'an, atau berkat orang yang hafal Al-Qur'an bisa nyeret yang udah jelas masuk neraka, bisa, apalagi yang remang-remang cedok ora cedok surga neraka ya katut ayo gitu kan, lebih gampang. Nah, kalau orang biasa saja memang bisa dengan hafal Al-Qur'an bisa memberikan syafaat pada 10 orang. Nah, kalau kira-kira yang diturunkan Al-Qur'an kepada beliau bagaimana ya? Yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka di sini aneh kalau orang mengatakan orang yang udah meninggal itu dengan amalnya sendiri gak bisa apa-apa. Ternyata itu dia masuk surga bukan dengan amalnya, tapi amalnya orang lain yang hafal Al-Quran. Iya. Jadi kalau dikatakan, percuma dibacakan Al-Quran. Ini ternyata dengan berkat orang yang hafal Al-Quran, itu dia bisa masuk surga. Nah, betul hadisnya seperti itu. Jadi makanya, yuk kita bersemangat agar anak-anak kita itu hafal Al-Quran, atau cucu kita siapapun lah. Minimal kalau kita gak hafal Al-Quran, anak kita hafal Al-Quran. Kalau bapaknya gak bisa geret anaknya, kan minimal digeret anaknya ke surga. Lah yang sekarang banyak terjadi kualiannya. Bapaknya gak bisa geret anaknya ke surga, digeret anaknya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan banyak yang seperti itu kan? Hanya. Ya silakan Mas Agud lanjutkan. Kemudian ini Habib dari 513 dari Kalimantan Timur Habib. Ya, silakan. Dari Bapak Muhammad Salim, beliau bertanya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita berdoa hanya dengan membaca solawat saja? Ya. Karena waktu mau berdoa lupa, yang ingat cuma solawat. Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya pada Anda dan saya sendiri. Doa itu kan artinya memohon. Betul? Memohon. Dalam hadis disebutkan afdhalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Nah, orang kalau mengucap alhamdulillah itu baca doa enggak tuh? Ada permohonannya enggak? Enggak ada, cuman terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Padahal enggak minta apa-apa. Kata Allah itu doa yang terbaik. Kok bisa? Iya. Ini hamba gak sempat ngucap apa yang dia inginkan, tapi cuma ngomong terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih atas apa? Ya terima kasih ya Allah karena begini, terima kasih ya Allah begini. Kata Allah malaikat, dia pengen apa atau jani pengen apa? Saya tahu yang dia inginkan, ini wujudkan, kan begitu. Diberi, bahkan yang dia belum minta, kasih. Kenapa? Ini gak pernah ruwet yang dipikirin, cuma terima kasih sama saya. Jadi kasih apa yang dia belum minta, kasih. Yang belum terpikirkan kasih, pikirkan sekarang kasih gitu. Ya karena Allah Maha mengerti apa yang dibutuhkan hambanya. Begitu pula dengan sholawat. Enggak sempat mikir mintanya apa, cuman eling Kanjeng Nabi. Kira-kira bagaimana ini? Ya, karena ingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tentunya Allah akan sangat cinta. Ini hambaku ini belum sempat minta, sempatnya ingat kekasihku. Malaikat ini sebetulnya butuhnya apa? Atau kasih. Saya tahu yang dia butuhkan. Kalian ngerti kan kasih ini? Apa yang dibutuhkan? Walaupun tidak sempat mengucap karena hatinya itu selalu terpaut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, bayangkan saja, siapa bersolawat kepadamu sekali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau satu orang itu dapat 10 solawatnya Allah, kira-kira dapatnya apa? Udah, bisa dibayangkan kan? Semuanya dapat. Nah, makanya walaupun dia nanti itu belum minta, ketika kretek sesuatu langsung terwujud. Kretek sesuatu, di hati ada gerakan pengen sesuatu langsung terwujud. Kenapa? Karena hatinya nyambung kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Boleh, Pak. Jadi dengan bersolawat saja walaupun tanpa berdoa itu sudah doa. Para ulama mengatakan ucapan Allahumma, karena solawat itu kan ada Allahumma. Itu merupakan ismullahil a'zham. Jadi orang mengucapkan Allahumma duhai Allah itu sebetulnya sudah minta. Nah, ketika dia minta agar Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini permintaan yang luar biasa. Maka permintaan yang kecil yang belum sempat disebutkan akan ikut masuk dalam kendaraan tersebut. Hal gada bil makna. Mas Agus lanjutkan SMS-nya. Alhamdulillah ini udah jam 11 kurang seperempat. Ntar lagi saya akhiri majlisnya ya. Biasanya setengah 11 ini udah nambah ya. Ini dari Suruh Semarang Habib. Ya, dari 106 beliau bertanya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana caranya kita menuntun hati kita dalam ibadah sholat ini bisa khusyuk. Atas jawabannya terima kasih dari Setiawan di Suruh Semarang. Ya. Pertanyaan agar sholat bisa khusyuk, gimana cara menuntun hati itu ya? Gampang tombol hati ono limo udah itu jalankan. Karena kalau mau sholatnya khusyuk itu ya, karena nuntun hati ini berarti nuntun hati. Ya ini obatnya dimakan terus setiap hari. Ya obatnya dimakan terus, ngaji, kumpul sama orang sholat itu satu rangkaian. Itu kalau dijalankan terus lama-lama kualitas sholatnya akan semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Nah cara yang instan ada enggak? Itu kan enggak instan ya. Yang instan langsung bisa, langsung bisa. Minimal merasakan khusyuk. Ada yang langsung instan. Sholat bersama orang yang khusyuk. Tapi golek ning ndi? Lebu masjid padha ngamune. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imame takok ngguri. Saya tadi 4 rakaat apa 3 rakaat? Ketoke apa cepet lu? Ya mbuh ya. Tanya sore. Mbuh sama-sama bingung. Sekarang cari orang yang betul-betul khusyuk. Walaupun kita enggak su'udon ya, enggak su'udon sama orang, tapi kita ini sadar diri, kita ini loh ya. Kita ini kalau betul-betul khusyuk atau betul-betul ngelamun. Banyak ngelamunnya kan. Susah mau cari orang yang khusyuk. Nah, ada cara yang gampang. Cari tempat sholat yang jamaahnya paling banyak. Yang jamaahnya paling banyak. Ketika jamaah paling banyak di situ, maka ada bantuan dari langit untuk membuat semakin khusyuk. Tapi cari mau sholat jamaahnya paling banyak. Satu gampang. Wong sekarang sholat golek sing paling cedak, paling cepat gitu kan. Paling khusyuk itu enggak masuk kategori. Enggak masuk kategori. Jamaah paling banyak di mana? Mekah. Di Mekah. Itu kalau sholat di Mekah insya Allah gampang khusyuknya, betul enggak? Tidak seperti sholat di tempat lain. Maka bayangin yang ngarep. Saya kalau sholat langsung kelihatan ke atas. Hebat. Nah gimana? Di Mekah. Ya kayak tunggali. Ya. Ini instan tapi susah ya kan? Sekarang instan yang gampang. Instan yang gampang seperti yang diajarkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau pengen khusyuk. Ini semua orang bisa. Gampang banget. Kalau mau khusyuk sholatnya, khusyuk wudhunya. Selesai. Udah, latihan wudhu yang khusyuk, nanti insya Allah sholatnya khusyuk. Waktu wudhu, jangan ngelamun, jangan noleh kanan, noleh kiri. Wudhu betul-betul basuh wajah, minta sama Allah dosanya berguguran. Basuh tangan, minta dosanya guguran waktu nyiram kaki ini minta sama Allah agar langkah kaki di Shiratal Mustaqim betul-betul tidak kepleset. Khusyuk betul wudunya. Kalau wudunya khusyuk nanti hasilnya salatnya akan khusyuk. Tapi buktikan selama ini wudu kita khusyuk atau enggak khusyuk. Nah, wudu era khusyuk kok jalo salat khusyuk. Wudu sama tadi sudah saya tunggu jam sekian belum datang. Ngobrol sebelah ya. Ya kan? Kayak suatu mulai dong. Ya kita ya urung ini ngobrol sih kan. Ya. Bahkan wudu ini ya yang model baru pakai headset wudu sambil telepon. Ya, terus gimana ini? Ya, kalau udah wudunya begitu salatnya bisa khusyuk enggak? Enggak mungkin bisa. Dijamin tidak bakal bisa khusyuk. Jadi di situ urutannya. Wudunya khusyuk, salatnya akan khusyuk. Naam. Ya. Mas Agus, satu lagi terakhir. Dari Kulon Progo Habib, ini minta solusi dari 553. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Katuh. Dari Rosid di Kulon Progo mau tanya, di dusun saya itu ada sebagian warga yang mengikuti tafsir Al-Quran dan sunnah Nabi, tapi malah merusak kerukunan antar ustadz. Bagaimana ustadz cara mencegah agar warga yang sudah merusak kerukunan tadi tidak membawa warga semakin banyak? Atas jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang merusak sifatnya dengan ceramah di masjid, menjelek-jelekkan ajaran orang lain, maka laporkan pada yang berwajib. Karena telah melanggar undang-undang negara ini, yaitu kebebasan setiap warga negara menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Telah menodai kehormatan sebuah agama ya, yaitu agama Islam, termasuk di situ ajaran umatnya. Kalau kita ini ajaran dari suatu Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diakui oleh pemerintah sebagai ajaran yang benar, kalau kemudian itu dinodai berarti menodai atau melawan sejagat raya. Ya, yang seperti itu bisa diperkarakan ke polisi. Ya, diminta Anda diam atau Anda akan kami tuntut telah mencemarkan nama baik, memfitnah, menghasut, mengadu domba dan lain sebagainya. Cari pasalnya kepegang. Udah, harus ditegasi. Kalau tidak nanti bangsa ini umatnya cuma diajak begitu terus gitu ya. Padahal masih banyak yang perlu dibangun. Harus ada ketegasan tapi dengan cara yang santun ya. Caranya tadi cuma diajak, "Udah nanti Bapak jangan ngomong begitu. Kalau begitu nanti ya saya terpaksa melaporkan begini. Sama sambil senyum tadi. Sambil mesem. Begitu, terima kasih. Insyaallah agar tidak terjadi semakin banyak, ya tunjukkanlah ajaran Anda secara terangan dan santun. Ini ada SMS satu, nomornya +60 kemana ya? Dari Malaysia. Ya, jadi seperti yang saya katakan, majelis ini didengar di Malaysia, didengar di Singapura, kemarin dulu dari Korea juga ikut mendengarkan ya di Korea. Kemudian dari Saudi Arabia, dari Abu Dhabi, SMS juga. Coba ini teman di Malaysia ya, tanya ini ya. Dia tanya di sini, dengan mendengar dari streaming dan web Habib, boleh tidak kita itu mengamalkan ilmunya? Karena nggak hadir majelis langsung di sini, tidak hadir majelis langsung di sini. Yang mendengarkan lewat streaming itu hampir tidak ada bedanya yang hadir di sini. Syaratnya cuma satu, hatinya nyambung dengan tempat ini. Ya, yang di sini kalau kemudian hatinya nyambung yang di luar ya enggak dapat. Kita meneng tapi ngelamun gitu. Pahala dapat tapi ilmunya enggak dapat. Kalau Anda di rumah khusyuk dengarkan ya dapat. Silakan diamalkan. Ya, silakan diamalkan ilmu yang didapat, ajarkan. Dan saya mohon Anda yang ikhwan di Malaysia, ajak teman-temannya sebanyak mungkin untuk ikuti kajian ini. Karena saya haus pahala ya, biar ilmu ini ditransfer semakin banyak. Kemudian itu kan ada rekod rekamannya kan masih terekam di website ya, di internet itu kalau di alamat aslinya masih terekam. Silakan ditonton lagi, ajak temannya untuk menonton sehingga fadilah dari majelis ini bisa berkesinambungan. Terima kasih hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu yang dapat. Ini ada dari teman kita yang minta doa Habib ya, doa kesembuhan untuk Ustadz Arwandi Arwan yang sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Insyaallah untuk beliau dan juga untuk yang sakit Bapak Muhammad Zainal Mustafa ya. Dan juga untuk siapapun yang sedang sakit dari saudara-saudara kita serta para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, syifa'an ajilan, syifa'an yughadir saqaman, wa sihatan kamilatan zahiratan wa batinan, fa umran tawilan fi ta'atillah ma'latufa afif salamat taufiq wal hidayah war ridha inayah ala hadiniyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kemudian untuk yang berpulang ke rahmatullah tadi sore jam 6, yaitu Bapak Suyat di Kayu Apa. Semoga Bapak Suyat dan semua saudara kita yang meninggal dunia di hari ini dan yang telah meninggal dunia dari keluarga kita di masa-masa yang lalu, oleh Allah Ta'ala diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal solehnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, ditempatkan di sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan semoga kita semua yang masih hidup oleh Allah diberi usia yang panjang dan kelak diakhiri dengan husnul khatimah. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ini permohonan doa untuk Ananda Muhammad Fikri Maulana bin Sudiman, dan juga untuk Adinda Sajidah Nur Fatimah binti Catur, ya, teman kita, dan juga untuk anak-anak kita, keturunan kita semuanya, agar oleh Allah dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang dapat menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, anak-anak yang dapat menjadi penerus perjuangan Allah Ta'ala, perjuangan Nabi Muhammad SAW, mengemban amanat dari Allah Ta'ala, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan semoga dilindungi dari segala bencana, dari segala petaka, dari segala musibah, diberi segala kenikmatan Allah zahiran wa batinan, dipanjangkan usianya, diakhiri kelak semua dengan husnul khatimah. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir 3 menit menuju jam 11. Insyaallah Jumat depan majelis seperti biasanya, ya. Jumat depan majelis seperti biasanya. Kemudian mulai malam hari ini sudah saya terbitkan tanya jawabnya, ya, tabloid tanya jawab sudah saya terbitkan. Saya kasih judul Anda bertanya, Ustadz menjawab. Jadi Ustadz, ya, bukan Habib, bukan Kiai, ya. Jadi Anda bertanya, Ustadz menjawab, episode 1. Nanti Jumat berikutnya episode 2. Jumat berikutnya episode 3. Nah, kapanpun, tahun kapanpun yang mau beli episode 1 insyaallah masih ada, mau beli episode 2 insya Allah masih ada. Itu tanya jawab pertanyaannya dari SMS yang masuk. Tebalnya 16 halaman, kertasnya kurang lebih ukuran 100, beratnya 100 gram, ukurannya kurang lebih A4, kemudian harganya Rp5.000. Ya, Rp5.000. Kalau ada yang berminat bisa tadi beli di depan situ, ya. Kemudian saya harapkan nanti ini bisa jadi pegangan, pegangan untuk menjawab orang-orang yang bertanya, baik pertanyaan yang umum maupun pertanyaan yang sifatnya khilafiyah, ya, pertanyaan sifatnya khilafiyah. Nah, silahkan disimpan, dibaca, diamalkan, diajarkan, sehingga semua pendengar atau yang ikut majelis Ar-Raudhah ini bukan cuma bisa mendengarkan, tapi juga bisa ngajar minimal pada keluarganya sendiri. Ya, minimal seperti itu. Ada nih teman-teman yang dengarkan majelis seperti ini kemudian dicatat. Benar. Sambil dengarkan tuh dicatat, ya. Kemudian di apa namanya? Kirimkan ke teman-temannya. Ada yang seperti itu. Dikirimkan ke teman-teman ringkasan majelis Ar-Raudhah malam ini sekian. Ada pula yang dengarkan majelis seperti ini direkam kemudian diupload MP3-nya gitu. Saya enggak kerja, mereka yang kerja, ya. MP3-nya diupload itu di internet nih. Ada MP3 tanggal sekian majelis Ar-Raudhah. Masing-masing berupaya untuk berpartisipasi di jalan Allah. Insyaallah ini manfaat. kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah Jumat depan hadis yang ke-10 pembahasannya menarik, bab makan. Besok itu malam Jumat lagi bukan? Jumat Pahing dulu? Belum. Malam Sabtu Pahing ya? Jumat depan. Belum ya? Belum. Nah, bagus kalau belum berarti kita bahasnya bab makan cocok. Nanti prakteknya Jumat berikutnya. Ya. Babnya itu bab makan. Nanti disiapkan pertanyaan seputar makan. Ya, seputar makan. Termasuk nanti masalah besekan-besekan itu kita akan bahas. Karena itu bab makan ya. Demikian, mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' 'ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khathiati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasrub bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak raghibun fi ridhaak mustaslimun li qadhaak faktubni min awliyaak sabila hudaak wa alhiqni bi asfiyaak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmed Muhammad Yasin. media dakwah menjalin ukhuwah. Radio Al-Hidayah.